Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lisan kita sebagai seorang muslim tidak pernah berhenti memuji sang pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah maha mendengar, maha mengetahui dan juga maha melihat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala salah satu sifat mulianya adalah tidak pernah memungkiri janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Dan Allah telah berjanji dengan janji yang benar. Setiap pengucapan kalimat Alhamdulillah akan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, sebaik-baik suri tauladan, penutup para nabi dan rasul, orang yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisik dan ilmunya oleh sang pencipta Allah. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali. Masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka setelah memuji Allah sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita melanjutkan atau akan melanjutkan bedah serial manusia-manusia terbaik setelah para nabi, yaitu para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Manusia-manusia yang telah menjama tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salaman, melihat dengan mata kepala mereka, berinteraksi dalam peperangan, dalam keseharian, salat berjamaah, bahkan mendengarkan langsung Al-Qur'an, dan juga ada di antara mereka dan banyak yang menyaksikan kematian Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian mereka lah yang menjadi ujung tombak dakwah Nabi SAW setelah beliau meninggal. Sehingga sampai sekarang dan menjelang hari kiamat nanti, agama mulia ini sampai kepada kita. Sosok-sosok manusia yang telah sukses dalam hidupnya. Kita perlu belajar dengan orang yang sudah meninggal. Kapan seseorang itu berhasil melakukan kebaikan-kebaikan semasa hidupnya sampai dia meninggal, maka ini orang yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan. Dan yang paling baik adalah generasi emas yang hidup bersama Nabi SAW. Kalau orang masih hidup, belum ada jaminan apakah memang dia akan meninggal dalam keadaan iman nanti atau tidak. Mungkin ada orang subhanallah beriman, tapi sampai akhir hidupnya dia kufur. Berapa banyak terjadi masalah itu. Atau istiqomah di setengah hidupnya, sisanya kemudian dia menjadi orang yang tidak baik. Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya meninggal dalam su'ul khatimah wa na'udzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengikuti kalangan para sahabat dan orang-orang salih, salafus salih sebelum kita, baik hidup dan juga meninggal kita. Hari ini teman-teman sekalian dan siang ini semoga Allah berkahi kita membahas sosok orang yang sangat luar biasa. Hidup di tengah-tengah rimbunnya pohon-pohon kurma dan mata-mata air kota Madinah. Salah satu pemimpin suku Khazraj, suku yang terkenal dengan keberanian dan kebaikannya serta perannya yang sangat besar dalam Islam. Orang ini adalah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini bernama Abdullah bin Rawaha bin Tha'laba bin Amr Al-Qais bin Tha'laba. Julukannya Abu Amr, juga sering dipanggil dengan Abu Muhammad dan kadang-kadang dipanggil dengan Abu Rawaha Al-Ansari, maksudnya dari kalangan Ansar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Muhajirin wal-Ansar, pendukung Nabi SAW, Al-Khazraji. Al-Khazraji maksudnya yang hadir, yang dari suku Khazraj. Al-Ansar atau orang-orang Ansar dari dua suku, Aus dan Khazraj. Beliau dari suku Khazraj. Al-Badri, maksudnya yang hadir di perang Badr. Pemimpin kaumnya saat Bayat Aqabah. Nanti akan kita ceritakan masalah Bayat Aqabah itu insyaAllah. Dan beliau juga terkenal dengan seorang penyair yang masyhur. Dan kita akan lihat nanti bagaimana dia menggunakan syair itu atau syair-syairnya untuk membela Nabi SAW dan agama Islam. Dia adalah paman dari An-Nu'man ibn Bashir, sahabat Nabi yang mulia juga dari pihak ibunya. Nu'man sahabat dan Bashir juga sahabat, ridwanullahi alaihim. Dan dia juga termasuk salah satu pencatat wahyu dari orang Ansar. Jadi keutamaan yang sangat banyak bertumpuk pada beliau radhiyallahu anhum. Beliau sudah termasuk orang yang hadir di Badr, beliau termasuk orang yang memimpin Bayatul Aqabah, beliau termasuk penyair yang membela agama Islam, beliau termasuk juga pencatat wahyu, dan juga sempat diangkat sebagai penguasa sementara di kota Madinah pada saat terjadi perang Badr Al-Mawid. Apa itu perang Badr Mawid, teman-teman sekalian? Di tahun 2 Hijriah, sempat Nabi SAW keluar dengan 314 orang atau sama Nabi SAW 315 dan mengalahkan pasukan Quraisy 1000 orang. Setelah perang itu Quraisy sangat terpukul dan tidak tersisa dari kalangan yang dituakan dari Quraisy kecuali Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan tidak ingin masyarakat Mekah sedih, dia pun memotivasi mereka untuk membentuk pasukan membalas dendam dan terjadilah perang Uhud di tahun 3 Hijriah. Di awal peperangan muslimin memenangkan peperangan, tapi karena terjadi penolakan perintah atau bisa kita katakan sebenarnya orang-orang yang melanggar perintah Nabi SAW dari 50 pemanah, 43 turun dari bukit sementara dilarang, maka terjadilah pada saat itu kekalahan muslimin. Namun Nabi SAW sempat membentuk pasukan lagi, perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah hari Sabtu. Hari Ahadnya Nabi SAW mendapat perintah untuk mengejar orang-orang Quraisy ke wilayah namanya Hamrat Asad. Dan orang-orang Quraisy tidak berani menemui Nabi SAW karena mereka kaget di pasukan yang mengejar mereka itu dari Madinah hari Ahadnya adalah pasukan yang terluka parah kemarin. Dari 700 orang pasukan muslimin, 70 orang mati syahid, sisa 630 orang. Dan Nabi SAW melarang keluar pasukan baru yang sehat. Memang hanya itu saja yang keluar. Maka orang-orang Quraisy tidak ingin sama sekali mengubah kemenangan mereka dan malu di tengah-tengah masyarakat yang ada di Jazirah Arab. Mereka anggap diri mereka sudah tersebar menang. Maka Abu Sufyan menantang Nabi SAW untuk ketemu lagi di Badr. Nah, Nabi SAW menerima tantangan tersebut setelah peperangan Dzatur Riqaq. Ya, salah satu peperangan Nabi SAW, beliau pun menuju ke Badr. Diistilahkan dengan Badr Al-Maw'id atau Badr yang telah disepakati perjanjian untuk ketemu. Ya. Hanya saja Abu Sufyan keluar dengan pasukannya, tapi sebelum tiba di Badr di wilayah Mujinnah, dia pun tidak melanjutkan perjalanan dan hanya makan dengan pasukannya kemudian kembali ke Mekah. Makanya itu tepatnya di pinggiran kota Zahran, ya, sebelum wilayah Badr. Kemudian dia pulang, makanya orang-orang ikut juga pulang bersama dia karena dia pemimpinnya, dan penduduk Mekah menyebutkan pasukan Abu Sufyan dengan pasukan As-Sawik. Abu Sawik ini adalah bubur gandum yang cair karena mereka datang ke sana cuma makan saja. Dan orang-orang Quraisy mengatakan kalian hanya sekedar makan saja bubur sawik dan tidak menumpahkan darah. Artinya ini penghinaan terhadap pasukan tersebut. Dan Nabi SAW sempat tinggal beberapa hari di Badr untuk menunggu pasukan tersebut, tapi mereka tidak datang. Nah, di saat Nabi SAW sedang menuju ke Badr setelah kejadian Uhud itu, sementara Madinah kosong, Nabi SAW keluar, maka harus ada pemimpin pengganti. Disitulah diangkat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Kita akan mulai kisahnya, teman-teman sekalian, Abdullah bin Rawaha dengan Bayat Aqabah. Apa itu Bayat Aqabah? Bayat artinya janji setia. Aqabah, orang Arab kalau ada gundukan gunung, mereka namakan Aqabah. Di wilayah Mina, dari zaman Ibrahim alaihissalam, ada dalam bagian syariat beliau alaihissalam, jumrah, melontar. Diambil daripada tiga titik yang pernah Ibrahim alaihissalam melempar syaitan dengan 7 kerikil. Itu untuk mengusir karena syaitan datang menggoda agar Ismail alaihissalam tidak dibunuh. Ada jumrah kecil, ada sedang, ada Aqabah atau disilakan dengan jumrah besar. Nah, di situ Nabi SAW menggunakan momen untuk menyampaikan dakwah Islam. Cukup banyak orang yang didakwai di situ, tapi ada yang menerima, ada yang menolak. Ya. Kalau teman-teman mau ikutin di kajian YouTube juga sudah ada. Saya tidak bisa review semua karena di situ cukup banyak nama-nama orang yang ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di antara yang ditemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya mereka menerima dakwah adalah orang-orang dari suku Khazraj yang datang ke haji pada saat itu dan didakwahi oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan pada saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Dan sebab mereka pada saat itu menerima Islam langsung spontan, sekitar 12 orang itu menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena rupanya di Madinah sebelum Nabi SAW menemui mereka terjadi kecamuk perang sekian tahun. Peperangan ini terjadi antara dua suku Arab asli Madinah, Aus dan Khazraj ini. Dan ternyata yang membuat mereka berperang, terjadi permusuhan, adalah adu domba orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Tiga suku Yahudi, Kainuka, Nadir dan Quraidah. Mereka tiga suku ini sepakat supaya mereka aman, maka mereka mensuplai senjata, mengadu domba dua suku ini sehingga selalu perang. Dan peperangan ini menumpahkan banyak sekali darah pada saat itu. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu Abdullah bin Rawaha beriman dan semuanya beriman. Ya, dikarenakan orang-orang Yahudi berkata pada mereka di Madinah, nanti akan keluar Nabi terakhir di kota Madinah ini. Dan kami termasuk orang-orang yang beriman dan kami akan memerangi kalian pada saat kami beriman kepadanya. Maka waktu mendengar penjelasan Nabi SAW, orang-orang Khazraj berkata, ini Nabi yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Sebelum mereka beriman, kita beriman terlebih dahulu. Maka akhirnya berimanlah mereka. Dan tentu ada di antara sahabat yang hadir mengatakan, walaupun perang Badr lebih dikenang bagi kaum muslimin, tapi kami tidak akan pernah melupakan kedudukan Bayat Aqabah. Karena pada saat itu, Nabi SAW ditolak dakwahnya di Mekah. Hampir 12 tahun waktu itu. Tentu 13 tahun Nabi di Mekah ya. Tapi sudah tahun ke-12 Nabi SAW berdakwah, tidak beriman kecuali 153 orang saja. Ya. 70-nya ada di Mekah bersama Nabi SAW. 83 hijrah bersama Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu majma'in ke negeri Habasyah. Jadi bayangkan 12 tahun berdakwah, tidak ada yang beriman kecuali hanya segitu saja jumlahnya. Karena diisolasi benar-benar di Mekah. Bahkan semua umat Islam yang jalan di jalan waktu itu boleh dipukul, boleh dirampok hartanya, boleh dibunuh. Tidak ada hukuman bagi dia. Maka Nabi SAW pada saat itu, waktu menerima tanggapan dari orang-orang Ansar ini atau orang-orang Khazraj, dan mereka pada saat itu bersyahadat, lalu langsung melakukan bayat. Bayat itu tadi janji setia. Mereka tidak akan berzina, mereka tidak akan membunuh anak-anak mereka, mereka tidak akan berbuat syirik. Kemudian ada di antara orang Ansar atau orang Madinah ini mengatakan, ya Rasulullah, coba sampaikan kepada kami apa yang merupakan hak Anda, yang Anda inginkan dari kami apa. Kata Nabi SAW, kalian berbaiat tadi, jangan berzina, jangan syirik, jangan mencuri, jangan bunuh anak kalian. Kata mereka, bukan itu ya Rasulullah, itu kami sudah faham, kami sudah beriman. Sekarang apa yang Anda inginkan dari kami? Maka kata Nabi SAW, aku ingin kalian membelaku sebagaimana kalian membela atau bahkan lebih daripada membela istri dan anak juga harta kalian. Maka mereka pun setuju. Sambil mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya kami iakan itu, maka apa yang kami dapat? Kata Nabi SAW, surga. Pasti kalian masuk surga. Maka mereka mengatakan, kami sepakat ya Rasulullah. Gitu kan? Akhirnya semuanya beriman pada saat itu. Dan saking hebatnya waktu itu kesepakatan Bayat Aqabah, yang oleh sebagian sahabat yang hadir menganggap itu juga punya nilai yang tidak kalah dengan Perang Badar, walaupun Perang Badar disebutkan adalah mulia sekali, dan nanti juga akan kita sebutkan, karena termasuk Abdullah bin Rawaha selain hadir di Bayat Aqabah juga hadir di Badar. Karena dengan perjanjian itulah mulai terbuka jalan Islam. Karena selama ini Nabi SAW pergi ke kota Taif, ditolak, menawarkan diri ke suku-suku Arab yang lain, semuanya pada nolak. Tidak ada yang mau menerima Nabi SAW. Maka dengan penerimaan ini, mulailah terbuka sayap dakwah sehingga tersebar dan akhirnya bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab, bahkan tersebar luas di seluruh dunia seperti sekarang. Saudaraku seiman, Abdullah bin Rawaha ini setelah masuk Islam, dia tidak hanya sekedar syahadat, tapi dia coba merenungi Islam itu. Kemudian dia merindukan sekali kedatangan Nabi SAW ke Madinah. Maka dia meminta Nabi SAW bersama dengan sukunya agar datang ke Madinah. Dengan kesepakatan akan membela Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Nabi SAW pun setuju pada saat itu dengan sangat gembira. Waktu Nabi SAW datang, maka seluruh kaum Aus dan Khazraj, ya, termasuk Abdullah bin Rawaha, menyambut Nabi SAW untuk datang Nabi waktu hijrah ke Madinah. Setelah dia masuk Islam, salah satu yang dinukil oleh para ahli sejarah yang dia lakukan termasuk dinilai besar adalah dia mengislamkan sahabatnya yang bernama Abu Darda. Tentu tidak asing nama Abu Darda radhiyallahu anhu majma'in, ini yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Salman Al-Farisi. Ya. Abu Darda ini salah satu tokoh juga dari suku Khazraj. Dan waktu awal-awal Islam datang, dia menolak. Bahkan dia berusaha untuk memerangi Islam itu. Ya. Dan pada satu hari, Abu Darda pernah menuju ke kios dagangannya. Lalu mulailah terjadi transaksi jual-beli. Kemudian dia kembali ke rumahnya. Terus didakwai, disampaikan oleh Abdullah bin Rawaha. Disuruh, terimalah Islam ini, segala macam. Lalu dia buang muka, dia enggak mau. Akhirnya Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu dengan sahabat dekatnya Muhammad bin Maslamah juga. Ini Muhammad bin Maslamah juga nanti akan ada kisahnya sendiri ya. Orang yang sangat luar biasa pemberani dan dia termasuk di kalangan sahabat yang menyaingi Khalid bin Walid dari keterampilan perangnya. Maka kedua orang ini pada saat Abu Darda pergi ke kios, mereka berdua masuk ke dalam rumah, lalu mereka berdua melumuri berhalanya Abu Darda dengan kotoran. Tanpa diketahui oleh siapapun. Dan waktu itu mereka sempat mendakwahi istri Abu Darda, Ummu Darda, dan Ummu Darda akhirnya menerima Islam. Lalu mereka sepakat, kalau nanti Abu Darda pulang, nanti Ummu Darda yang coba menyampaikan dakwah itu. Setelah dia pulang dan dia lihat ternyata kotoran melumuri badan patungnya dan juga patungnya patah. Ya, karena sempat dipecahkan dan patung itu termasuk di kota Madinah dianggap patung yang sudah sangat lama ya, dianggap patung yang keramat dan segala macam yang dipegang oleh Abdullah bin Rawaha ini. Yang dipegang oleh Abu Darda. Lalu kemudian saat dia itu dia mengatakan, "Celaka kamu ini," dia bilang sama Tuhannya, ya. "Kenapa tidak engkau cegah dirimu pada saat mau dipecahkan dan dilemuri seperti ini? Kenapa kau tidak bela dirimu sendiri?" Maka Ummu Darda pun pada saat itu yang sudah syahadat lebih dulu mengatakan, "Andai saja ia bermanfaat atau sanggup membela seseorang, maka tentu saja ia akan membela dirinya sendiri dan memberikan manfaat." Maka setelah itu Abu Darda siapkan air untuk mandi karena dia sudah sering dengar dari sahabatnya Abdullah bin Rawaha dan Muhammad bin Maslamah untuk masuk Islam dan bagaimana cara masuk Islam. Maka dia pun akhirnya mandi, dia mengenakan pakaian yang baru, kemudian dia datang menghadap Nabi SAW. Ketika Abdullah bin Rawaha lagi duduk bersama Nabi SAW, maka dia melihat sahabatnya datang, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini adalah Abu Darda. Aku rasa dia datang untuk mencari kami, karena kami yang merusak patungnya." Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, "Innama ja'a liyuslim. Inna Rabbi wa'adani bi Abi Darda an yuslim." Sesungguhnya bukan seperti yang kau sangka, hai Abdullah, tapi dia datang untuk masuk Islam dan Tuhanku sudah menjanjikan aku tentang keislamannya Abu Darda. Yang disebutkan oleh Ibnu As-Sakir dan juga Al-Hakim sebutkan dalam kitab Mustadraknya. Maka Abu Darda setelah masuk Islam, dia selalu mengenang jasanya Abdullah bin Rawaha. Setiap kali disebut namanya Abdullah, dia selalu mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah dari datangnya suatu hari kelak di mana aku tidak mengingat Abdullah bin Rawaha." Karena jasanya sangat besar, dia selalu bersyukur dan berterima kasih bagaimana Abdullah bin Rawaha menjadi penyebab dia masuk Islam. Kalau dari sisi ibadah dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu ini adalah ciri khasnya para sahabat ya. Disebutkan bahwasanya Abu Darda, sahabat dekatnya tadi, menceritakan, "Sesungguhnya kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan di hari yang sangat panas. Tidak seorang pun dari orang-orang dalam rombongan itu yang berpuasa tetap bertahan kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha." Artinya ini pengakuan dari sahabatnya bagaimana Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ini sangat luar biasa dalam menjaga ibadahnya ya, terutama masalah puasa. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Layla Ia berkata, seorang laki-laki menikahi janda Abdullah bin Rawaha setelah Abdullah bin Rawaha wafat. Lalu ia berkata kepadanya, kepada istrinya, tahukah kamu kenapa aku menikahimu? Maka perempuan itu mengatakan, tidak. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku ingin agar engkau memberitahukan kepadaku tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Rawaha di rumahnya. Lalu istrinya itu menyebutkan kepadanya sesuatu, ya, dikatakan, yang aku tidak mengingatnya selain perkataannya, bila ingin keluar dari rumahnya, Abdullah bin Rawaha selalu sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Dan bila masuk, ia juga sholat 2 rakaat. Ia tidak pernah sama sekali meninggalkan hal itu. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Al-Isabah, tepatnya di jilid 6, halaman 78 dan 79. Dan ini juga dinisbatkan, ditulis oleh Abdullah bin Mubarak, ya, rahimahullah, seorang ulama tabi'in dalam kitab Az-Zuhud. Begitu juga pada saat turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini bukti kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat turun firman Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan masalah ancaman bagi para penyair. Tepatnya dalam surah Asy-Syu'ara, Asy-Syu'ara jamak daripada syair, atau syair, ya, orang-orang yang mengucapkan syair-syair. Allah mengatakan di Asy-Syu'ara ayat 224, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Maka berkatalah Abdullah bin Rawaha sebagai bentuk kedekatannya kepada Allah dan bentuk keimanannya, dia mengatakan, aku termasuk dari mereka itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengumumkan semua syu'ara diikuti oleh orang-orang sesat, sementara dia penyair yang masyhur. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat karena Abdullah bin Rawaha, atau untuk Abdullah bin Rawaha, karena dia merasa bersalah dan takut dengan ayat itu. Maka Allah lanjutkan di Asy-Syu'ara ayat 227, A'udzu billahi minasyaitonir rajim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali penyair-penyair yang beriman dan beramal saleh. Artinya boleh, tetapi yang dia ucapkan adalah semua yang berhubungan dengan amal-amal saleh. Nanti akan kita jelaskan juga poin itu, atau poin yang berhubungan dengan bagaimana pembelaan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu dengan syair-syairnya untuk Nabi SAW dan agama Islam. Ibnu Sirin berkata, para penyair, Ibnu Sirin seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan para penyair Rasulullah SAW itu adalah Abdullah bin Rawaha, Hassan ibn Thabit, dan Ka'ab ibn Malik, ya, radhiyallahu anhu majma'in. Dan ini dinukil dalam Siyar Alam Nubala karyanya Imam Al-Zahabi di jilid 1 halaman 233. Abdullah bin Rawaha telah menjadikan hartanya, lisannya, dan juga ujung anak panahnya untuk membela agama Allah. Ia adalah orang yang penyayang terhadap anak-anak yatim. Inilah dia telah menyantuni Zaid bin Arqam, ya, yang pada waktu itu adalah seorang anak yatim. Lalu ia dididik di bawah asuhannya. Abdullah bin Rawaha mengasihinya dan juga melimpahkan kepadanya kebaikan yang banyak. Artinya dia betul-betul memperhatikan agama, ya, di dalam hidupnya, dan hampir semua kesempatan beramal saleh pasti dia kerjakan. Selanjutnya teman-teman sekalian, Abdullah bin Rawaha bukan hanya sekedar menerapkan agama Islam, tapi juga membela dengan syair-syairnya. Tetapi beliau juga memerangi siapapun yang coba membenci Islam, termasuk kaum munafikin. Dan kaum munafik, pemimpin orang munafik yang masyhur adalah Abdullah bin Abi Salul. Abdullah bin Abi Salul ini teman-teman sekalian adalah orang dari suku Khazraj, ya, orang dari suku Khazraj. Maka satu waktu disebutkan dalam banyak kisah tentunya apa yang terjadi antara Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik ini, dengan Nabi SAW. Dia selalu saja berusaha mencari kesalahan Nabi, kekurangan Nabi. Disebutkan oleh penulis, saya bacakan dulu. Setelah hijrah, Rasulullah SAW pernah menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang jatuh sakit setelah perang Badr. Beliau mengendarai kendaraan sementara Usama bin Zaid membonceng di belakang, atau dibonceng di belakang beliau. Lalu keduanya melewati sekelompok orang, dan di antara mereka terdapat Abdullah bin Ubay, ini kepala munafikin dari suku Khazraj. Ternyata di sana ada beragam orang, kaum muslimin, kaum musyrikin atau penyembah berhala, dan juga orang-orang Yahudi. Di antara kaum muslimin terdapat Abdullah bin Rawaha. Tatkala mereka diselimuti oleh debu akibat derap kaki kendaraan Nabi SAW, Abdullah bin Ubay, kepala munafik, menutupi hidungnya dengan selendangnya. Kemudian berkata, janganlah engkau terbangkan debu itu kepada kami. Lalu Rasulullah SAW memberi salam, kemudian berhenti dan turun. Setelah itu beliau menyeru mereka kepada agama Allah dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Maka Abdullah bin Ubay menjawab, hai kamu, ya, karena dia menganggap dirinya lebih tua dari Nabi, dan dia juga tadinya hampir diangkat menjadi kepala suku Khazraj. Kandidat terkuat adalah Abdullah bin Ubay, dan ini salah satu sebab kenapa dia tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Dia dengan kasar mengatakan, hai kamu, sungguh tidak ada yang lebih baik dari apa yang engkau katakan, atau tidak ada kebaikan, ya. Jika ia sebuah kebenaran, maka janganlah engkau mengganggu kami dengannya di majelis-majelis kami. Kembalilah ke rumahmu. Siapa yang datang kepadamu, engkau boleh menyampaikannya kepadanya. Artinya dia tolak, tidak boleh ada yang dengar kata-katanya ini. Tapi kalau ada orang yang mau ikut dia, di rumahnya silahkan. Maksudnya Nabi SAW. Maka Abdullah bin Rawaha dengan sangat tegas. Karena dia juga termasuk kandidat kepala suku yang kuat setelah Abdullah bin Ubay. Ya, salah satunya akan diangkat jadi pemimpin pada saat itu. Maka dia berkata, justru engkau yang benar, wahai Rasulullah. Selimutilah kami dengannya di majelis-majelis kami, sebab kami menyukai hal tersebut. Lalu akhirnya pengikut Abdullah bin Ubay, ya, dari kaum munafikin dan musyrikin dengan orang-orang Yahudi hampir saja berperang dengan kaum muslimin, sementara Rasulullah SAW terus saja meredam emosi mereka hingga mereka tenang. Kemudian beliau pun menunggangi kembali keledainya, lalu berjalan hingga menemui Sa'ad ibn Ubadah. Nabi SAW bersabda pada saat itu, tidakkah kalian mendengar apa yang telah dikatakan oleh Abu Habbab? Ini maksudnya Abdullah bin Ubay itu. Maka berkatalah Sa'ad, apa yang dikatakannya wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ia mengatakan begini dan begitu. Maksudnya jangan sampaikan di majlis kami apa yang kau sampaikan hai Muhammad. Maka Sa'ad berkata, maafkan ia wahai Rasulullah. Demi zat yang telah menurunkan kitabullah kepadamu, sungguh Allah telah membawamu dengan kebenaran yang diturunkan kepadamu ini. Dan penduduk negeri ini, maksudnya Madinah, dulu pernah bersepakat untuk memasangkan mahkota kepadanya. Maksudnya dia hampir jadi Raja Madinah nih, kepala suku. Dan mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Namun tak kala Allah menolak hal itu dengan kebenaran yang dia, Allah, berikan kepadamu, maka dia, si Abdullah bin Ubay, menjadi iri terhadap hal itu. Itulah yang dilakukan terhadapmu seperti yang engkau lihat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di jilid 7 halaman 185 dan 186, dan juga Imam Muslim jilid 5 halaman 182 sampai 183. Tapi di sini kita ambil pelajaran bagaimana ketegasan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu untuk membantah orang-orang munafik. Dan nanti akan kita jelaskan dalam Ad-Durus wal-Ibar apa yang harus kita lakukan terhadap kaum munafikin ini. Begitu juga ada sikap yang sangat mulia dinukil dalam buku-buku sejarah. Bagaimana Abdullah bin Rawaha ini sangat terkenal dengan keteguhannya dan istiqomahnya dalam hal yang halal dan haram. Sesuatu yang halal maka beliau nikmati dan perintah beliau kerjakan, sementara yang haram secara mutlak ditolak walaupun ada peluang untuk melakukannya. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Abdullah bin Rawaha ke Khaybar untuk menghitung berapa banyak jizya upeti. Ya, setelah perang Khaybar di tahun 5 Hijriah, orang-orang Yahudi akhirnya meminta agar tetap tinggal di Khaybar dengan mengurus kebun-kebun kurma. Tapi mereka adalah pegawai ataupun yang tunduk di hukum Nabi SAW. Tapi mereka juga syaratnya harus bayar jizya upeti. Maka Abdullah bin Rawaha yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Berapa jumlah jizya yang harus diambil dari orang-orang Yahudi. Lalu mereka mengumpulkan perhiasan istri-istri mereka. Kemudian mereka berkata, ini hadiah untuk muhai Abdullah. Ringankanlah kewajiban atas kami. Maksudnya mereka mau minta Abdullah bin Rawaha supaya bohong. Ya. Jadi seperti sekarang orang negosiasi, haknya yang harus dibayar misalnya 100 ribu, maka kamu laporin aja 50 ribu, selebihnya kami kasih lagi kamu hadiah, yang penting jangan sampai full 100 ribu, contoh saja. Maka Abdullah pun mengucapkan kalimat masyhur dan itu akhirnya terdengar, subhanallah, oleh Nabi SAW dan menjadi sebuah pujian khusus kita. Dia mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, Demi Allah, sungguhnya kalian itu termasuk makhluk Allah yang paling aku benci. Namun hal itu tidak akan mendorongku untuk berbuat zalim terhadap kalian. Sedangkan suap itu adalah sesuatu yang haram. Maka waktu sampai kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, bihadza qamatis sama'u wal ard. Dengan sikap seperti ini, langit dan bumi akan tegak. Dan ternyata orang Yahudi pun, para pendetanya mengatakan, waktu Abdullah bin Rawaha mengatakan kalimat itu, aku benci kalian. Tapi suap juga haram. Satu sisi dua-duanya tidak boleh aku lakukan. Aku benci kalian, tapi aku tidak boleh zalimi kalian. Dia jizya apa adanya. Berapa yang dituntut oleh Nabi SAW, kesepakatan satu kepala misalnya 10 dirham, ya sudah dikali sekian, harus jujur bayar. Lebih aku kembalikan, kurang aku akan tuntut dari kalian. Ya. Dan orang-orang Yahudi pun mengatakan kalimat itu, bihadza qamatis sama'u wal ard. Dengan inilah langit dan bumi bisa tegak. Ya. Dan ini sikap yang sangat mulia. Juga termasuk bahwasanya ada banyak diantara sahabat, ya, yang kagum dengan Abdullah bin Rawaha karena ada pujian-pujian langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti hadis yang mulia diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya ada saudara kalian yang tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata kotor. Maksudnya adalah Abdullah ibn Rawaha. Ia mengatakan, di tengah kami, maksudnya Abdullah bin Rawaha ini mengucapkan syair, dan syair itu semuanya berisi kata-kata yang baik. Di antara syairnya, terjemahannya, di tengah kami ada Rasulullah yang membacakan kitabnya, kitab Allah. Bila mana kebaikan fajar pagi menyingsing, maksudnya syukurlah mulai pagi Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kami isi kitab Allah, sehingga kami faham. Dia perlihatkan petunjuk kepada kami setelah kebutaan. Hati kami menjadi yakin padanya kala yang diujarkan nyata. Sepanjang malam ia jauhkan pinggangnya dari ranjang, manakala ranjang-ranjang terasa berat bagi kaum musyrikin. Maksudnya memuji Nabi SAW. Nabi tidak pernah tinggalkan solat malam dan berbeda dengan keadaan musyrikin. Semua ini tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 6151. Abdullah bin Rawaha juga tidak pernah luput dari peperangan-peperangan yang ada. Beliau selain seorang penyair, orang yang baik dalam sisi ibadahnya, sebagaimana ada tadi beberapa contoh, juga beliau sangat gemar dengan jihad. Dan ada keterampilan-keterampilan yang beliau kuasai, diantaranya memanah, ya, berperang, umumnya menunggangi kuda dan yang lainnya. Dan beliau termasuk orang yang bersedih pada saat meninggalnya Hamzah di perang Uhud, ya, dan beliau merangkai puisi yang masyhur, mataku menangis dan benarlah baginya untuk menangis. Maksudnya pantas mataku menangis. Meskipun tangisan dan isakan itu tidak ada gunanya. Karena orang yang mati sudah tidak akan hidup. Terhadap singa Allah, maksudnya Hamzah. Di saat sore ketika mereka berkata, adakah Hamzah laki-laki yang terbunuh itu? Maksudnya pada saat tiba sore hari, hari Sabtu dari peperangan Uhud, orang-orang pada berkata, Hamzah telah terbunuh, Hamzah telah terbunuh. Dan ini juga sebuah sikap yang positif, ya. Kita merasa bersedih dikala seorang mukmin yang kita tahu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala secara zahir diganggu. Ya, apalagi kalau sampai terbunuh, walaupun mati syahid adalah kemuliaan sebagaimana akan kita jelaskan nanti, karena Hamzah mati syahid, Abdullah bin Rawaha juga mati syahid walaupun di peperangan yang berbeda. Seluruh kaum muslimin dilanda musibah karenanya, maksudnya karena meninggalnya Hamzah, karena dia dulu orang yang sangat pemberani. Dan juga Nabi SAW menangis pada saat melihat jenazah pamannya itu karena dimutilasi. Dikatakan di sana, maksudnya di lokasi perang Uhud, Rasulullah pun turut dilanda musibah. Wahai Abu Ya'la, pondasi-pondasi berguncang untukmu. Maksudnya dia panggil namanya dia. Engkau yang, Abu Ya'la, maaf, si Hamzah. Wahai Hamzah, tapi dia panggil Abu Ya'la. Pondasi-pondasi berguncang untukmu. Engkau yang mulia. Berbakti lagi penyambung rahim. Ibnu Rawaha juga punya peran selain hadir di perang Badr, di perang Uhud, juga di perang Khandaq dia punya peran. Ya, ada peran yang dia lakukan. Ia berperang tidak hanya dengan ujung anak panah saja, akan tetapi ia memerangi kaum musyrikin dengan syair dan ucapannya, di mana hal itu lebih dahsyat bagi mereka ketimbang tusukan anak panah. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, pada saat terjadi umrat qada Jadi tentu di perang-perang semua dia hadir. Di perang Khandaq pun dia punya kiprah, ya. Tapi kiprah di sini yang disebutkan oleh para ahli sejarah, dia berada di saf bagian depan dari Khandaq untuk menghadang musuh-musuh kalaupun ada yang sampai lewat dan tinggal menunggu instruksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk maju ke depan, baru dia maju. Juga beliau punya cara untuk memerangi musyrikin selain senjata juga dengan syairnya. Pada saat umrat qadha, ya, kalau teman-teman yang sudah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu umrat qadha itu, pada saat selesai perang Ahzab, ya, Nabi SAW keluar membawa muslimin untuk pergi ke Mekah umrah, tetapi orang-orang Quraisy ditahan karena orang-orang Quraisy ketakutan pada saat itu. Nabi SAW keluar jumlahnya 1400 orang, bukan jumlah yang kecil, banyak. Kemudian baru saja orang-orang Quraisy membawa pasukan 10.000 orang mengepung Madinah yang kita kenal dengan perang Khandaq, gitu. Maka orang-orang Quraisy ketakutan jangan sampai Nabi SAW ini mau menyerang Mekah. Maka mereka pun menahan Nabi SAW. Terjadilah ringkas cerita kesepakatan Hudaybiyah. Ini sudah sering saya dengarkan, saya ceritakan kesepakatan Hudaybiyah yang pada saat itu Nabi SAW mengambil janji setia dengan muslimin. Pada saat itu juga baiat namanya di bawah pohon atau dikenal dengan baiat Ridwan. Setelah mereka sepakat salaman dengan Nabi SAW memberikan janji setia, siap kalau disuruh perang Mekah mereka perangi. Kan akhirnya Nabi SAW menjamin bagi mereka surga. Nah setelah terjadi kesepakatan Hudaybiyah, di antara poinnya adalah tidak boleh umat Islam umroh di tahun itu. Selain mereka damai dengan Quraisy 10 tahun, selain orang-orang yang telah beriman, orang-orang yang meninggalkan Madinah ke Mekah, enggak boleh dikembalikan ke Madinah, orang-orang yang masuk Islam dari orang Mekah wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Maka poin yang kita titik beratkan di sini, karena kita bukan bicara kesepakatan Hudaybiyah, adalah umrah qadha. Terjadilah pada saat itu kesepakatan untuk umrah tahun depan. Disedangkan dengan umrah yang diqadha. Itu yang dikatakan umrah qadha. Karena tahun lalu enggak boleh, tahun depannya baru boleh. Waktu mereka masuk nanti di Mekah, itu salah satu kesepakatannya orang-orang Quraisy meninggalkan Mekah selama 3 hari. Umat Islam pakai Mekah bebas. Ya. Terserah mereka ibadah supaya tidak bercampur baur. Maka Abdullah bin Rawaha waktu masuk di Mekah, dia menyebutkan syair yang mungkin tidak semua orang faham ini. Tetapi nanti kita jelaskan bagaimana Nabi SAW bersabda bahwasanya syairnya dia itu mengalahkan lemparan anak panah atau tombak kepada orang-orang musyrik. Dia mengatakan, wahai orang-orang kafir, biarkanlah jalan Rasulullah SAW. Hari ini kami akan menyerang kalian untuk menempatkannya. Maksudnya kami menyerang kalian ini, kami datang. Kalau kalian ganggu kami, sudah ada kesepakatan damai, kami akan mati-matian menyerang kalian. Dan kami akan menempatkan Nabi SAW di posisi sebagai penguasa Mekah. Serangan yang menyentakkan tidur siang orang yang bersedih. Ya. Biasanya orang kalau sedih, dia malam susah tidur. Karena malam dia tidak tidur, maka siang hari dia bersedih, ya apa capek dia tidur di siang hari. Dan itu tidur yang lelap, biasanya dikatakan itu tidur siangnya orang yang bersedih. Maka Abdullah bin Rawah mengatakan, serangan kami itu bisa menyentakkan, mengagetkan orang yang sedih, yang tidur di siang hari. Dan menjadikan kekasih lupa pada kekasihnya. Ya, artinya, pasti kami akan memerangi kalian, dan akhirnya seseorang cuma berusaha untuk menyelamatkan diri dan lupa dengan istrinya, dengan anaknya, dengan siapapun yang dia cintai. Maka Umar berkata, wahai Abdullah bin Rawaha, wahai Ibnu Rawaha, di tanah suci Allah dan di hadapan Rasulullah SAW engkau merangkai syair. Maka kata Nabi SAW, khalli ya Umar, fahuwa asra'u fihim min nadhin nabl. Biarkan saja hai Umar, ini lebih cepat mengenai mereka, orang-orang musyrik Mekah, daripada hujaman anak panah. Yang disebutkan oleh Syekh Al-Arnaud dengan sanad kuat dan diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2851. Juga dalam lafaz lain kata Nabi SAW, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَكَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَشَدُّ مِنْ وَقْءِ النَّبْلِ. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh perkataannya Abdullah atau Ibnu Rawaha terhadap mereka lebih dahsyat daripada hujaman anak panah. Ya. Jadi memang teman-teman mungkin bagi kita yang tidak terbiasa dengan syair ini atau puisinya yang disusun, itu biasanya mungkin kita tidak terlalu terpengaruh dengan itu. Tapi bagi bangsa Arab dulu, ini luar biasa. Bahkan syair-syair, penyair-penyair ini seperti sekarang media. Apa yang mereka bilang, sebutkan, ditunggu setiap hari. Ditulis oleh orang-orang, dihafal, lalu dinukil satu sama yang lain. Baik itu wasiat-wasiatnya bagus ataupun tidak bagus. Gitu. Ada banyak syair-syair masa jahiliyah, mereka memuji keindahan wanita segala macam dan dinukil. Ada juga yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan akhlak, lalu juga dinukil. Gitu. Maka mereka ini punya kedudukan tersendiri. Maka perkataan di sini yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawaha itu lebih menantang dan lebih bahaya bagi orang Quraisy dibandingkan dengan anak panah yang dilepaskan. Dan ini juga berarti sebuah hukum di sini. Nabi SAW membolehkan pada saat ya masuk ke Mekkah itu untuk muslimin menunjukkan kekuatan. Karena orang-orang Quraisy, terutama Abu Sufyan waktu itu, dia enggak mau ada penduduk Mekkah yang tinggal di Mekkah. Karena dia takut nanti terpengaruh dengan Islam, gitu kan. Maka dia menyebarkan isu kalau umat Islam terkena penyakit kuning. Ya, di Islam waktu itu penyakit kuning dalam buku-buku sejarah. Penyakit itu mematikan dan menular. Kena penyakit kulit dan dia mematikan dan menular. Siapapun yang kena itu umurnya cuma sebentar beberapa hari meninggal dunia. Disilakan dalam buku-buku sejarah dengan penyakit kuning mereka katakan. Yang jelas teman-teman sekalian mereka sebarkan isu itu. Dan Nabi SAW dengar itu. Makanya Nabi biarkan Abdullah bin Rawaha, karena mereka mulai menyebarkan isu tidak benar, Nabi balas dengan syairnya Ibn Rawaha. Tidak cukup sampai di situ. Nabi SAW suruh seluruh sahabat yang sedang pakai ihram itu untuk memperlihatkan lengan kanannya. Makanya orang kalau pakai ihram lihat enggak? Dimasukkan baju ihram di bawah ketiak kanan, ditaruh di pundak kiri. Hah? Pernah lihat enggak? Ini senyap betul khusyuk atau mengkhayal? Hah? Masih hidup enggak? Oh iya. Jangan saya bicara-bicara terus pikirannya mengkhayal kemana-mana. Akhirnya diperlihatkan lengan oleh Nabi SAW. Dan makanya kita sunnahnya kalau tawaf laki-laki, lengan kanan diperlihatkan untuk menunjukkan kekuatan. Maka Nabi SAW menyuruh itu dan menyuruh sahabat waktu tawaf itu berlari kecil. Lari kecil ini bukan lari di tempat, bukan juga lari kencang. Lari jarak dengan berjarak berdekatan tapi berlari itu capek sekali, butuh energi. Kalau orang lari cepat atau orang lari di tempat, itu melangkah di tempat beda dengan orang yang berlari kecil ini ya. Maka sahabat berdekatan tapi mereka berlari secara serentak keliling tawaf itu. Ini termasuk sunnah Nabi SAW, walaupun di zaman kita sekarang sudah agak sulit dilakukan karena padat sekali ya, tapi sunnah Nabi. Dan itu sebabnya dilakukan orang-orang Quraisy rupanya tinggal di gunung-gunung dan mereka menyaksikan para sahabat itu. Waktu mereka lihat Nabi SAW suruh buka tangan, terus berlari kecil itu, mereka mengatakan isu tentang penyakit kuning, bohong ini. Enggak mungkin ada orang kena penyakit kuning begini kuatnya gitu. Ya. Dan itu akhirnya menjadi sebuah sunnah Nabi SAW. Tiba saja teman-teman sekarang di akhir kehidupan dia, dengan banyaknya perjuangan-perjuangan dilakukan, tapi yang paling masyhur adalah ikut sertanya beliau di perang Mu'tah, di mana beliau di situ mati syahid. Ini terjadi tepatnya di bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Nabi alaihissalam sempat mengirim surat kepada pemimpin-pemimpin bangsa Arab atau bukan orang Arab di seluruh dunia untuk mengajak mereka masuk Islam. Ada satu pemimpin bangsa Arab, ya. Kalau saya tidak salah dari suku Ghassan, dikenal dengan Ghassasina. Orang-orang ini kepala sukunya nolak, marah. Kenapa kok Nabi SAW ajak masuk Islam dan dianggap dirinya disuruh tunduk. Sementara dia punya pasukan 100 ribu personel perang. 100 ribu ini prajurit. Ya. Itu jumlahnya banyak sekali pada zaman itu, terutama 100 ribu personel perang. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, karena dia menolak, dia niat ingin menyerang Madinah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam ya, mengatur sebuah strategi untuk menyerang terlebih dahulu. Dan kebetulan suku ini, suku Arab ini yang memang mau menyerang Madinah jumlahnya 100 ribu orang ini, mereka bersekutu dengan Heraclius, Kaisar Romawi. Kalau teman-teman lihat Heraclius ini dulu di awal sebelum surat ini tiba, di buku-buku sejarah saya juga sudah ceritakan di YouTube di Sirah Nabawi itu, dia pernah masuk Islam. Dia pernah masuk Islam di tangan utusannya Nabi SAW. Tapi karena takut jabatannya atau kerajaannya hilang, dia murtad. Dan dia bohong, dia bilang sama utusan Nabi, sampaikan kepada Nabi SAW, sampaikan kepada Nabi, dia bilang, kalau saya tetap dalam agamanya, gitu kan. Karena dia sempat ajak para pendeta, pendeta tidak ada yang mau. Bahkan pendeta mau memberontak melawan dia. Maka dia beda dengan Najasyi. Kalau Najasyi, dia tahu kaumnya menolak, tetap dia dalam Islam. Dia taruh lembaran mushaf Najasyi, taruh dalam bajunya. Lalu dia tanya pendeta-pendeta, apa masalah kalian? Kau kan mengatakan Isa bukan anak Tuhan. Kau mengikuti orang-orang Muslim itu. Maka kami akan memerangimu. Kalau apa keyakinan kalian? Dia bilang, keyakinan kami bahwasanya Isa anak Tuhan. Lalu dia pegang dadanya, dia mengatakan, saya keyakinan saya ini. Orang-orang pendeta-pendeta itu pikir Najasyi ikut sama mereka. Padahal Najasyi memegang Al-Quran mengatakan beriman dengan ini. Makanya Najasyi waktu meninggal, radhiyallahu anhu, beliau tidak ada lagi muslimin di sana. Maka Nabi SAW sholatil ghaib. Sholat ghaib buat beliau. Ini juga Raja Nasrani, tapi beda dengan Heraklius. Heraklius ini kalau dia beriman pada saat itu, seluruh wilayah Romawi masuk Islam. Dan dia bisa dapat pahalanya. Tapi karena beberapa pendeta nolak dan mau memberontak, dia ketakutan, dia murtad. Makanya waktu utusan Nabi pulang ke Madinah, mengatakan, ya Rasulullah, Heraklius masuk Islam. Tapi dia takut kaumnya, ya, apa namanya, memberontak. Maka dia mengatakan, dia sembunyikan Islamnya. Kata Nabi SAW, dia telah dusta. Dia telah meninggalkan agama yang mulia ini. Gitu kan? Nah, dikuatkan dalilnya bahwasanya Heraklius murtad pada saat itu, karena waktu suku Arab ini yang sekutunya mengajak untuk partisipasi, bergabung pasukan, dia mengirim 100 ribu pasukan. Maka berkumpullah kurang lebih 200 ribu pasukan, 100 ribu dari Arab, dan 100 ribu lagi dari bangsa Romawi itu. Pada saat itu Nabi SAW mengutus sahabat, dan itu pertama kali jumlah umat Islam sebanyak itu. Jumlahnya 3.000. Ya. 3.000 lawan berapa? 200.000. Kecil sekali. Kalau 3.000 ini dikali 10 kali lipat, ya, itu masih baru 30.000. Ya. Ini 200.000, berarti sekitar 80 kali lipat dari jumlah pasukan Muslim. Antum bayangkan, satu seperti satu lawan 80. Jumlah yang sangat besar, gitu kan? Tetapi Nabi Alaihissalam menunjuk para sahabat dan ikutlah mereka. Tentu Nabi tidak ikut langsung. Nabi SAW mewasiatkan, aku akan mengutus pasukan. Kemudian ditunjuklah engkau Zaid bin Haritha menjadi pemegang panji pertama, panglima perang. Kalau engkau terbunuh, Zaid terbunuh, diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far terbunuh, diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Peperangan ini sudah pernah kita singgung di kisah kedua sahabat yang mulia itu, Zaid bin Haritha dan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu jami'in. Tapi di sini kita reviewkan lagi karena ini tokoh yang ketiga, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Dan saya juga tahu mungkin antum sudah lupa. Biasa di pengajian begitu. Masih ingat gak? Diam semuanya. Nanti kalau sudah akhir cerita, oh iya yang. Baiklah. Pada saat itu ada seorang Yahudi yang mendengar, ya, lalu dia mengatakan, setahu kami, kalau ada nabi yang mengatakan, kalau ini meninggal akan diganti oleh ini, berarti semuanya akan mati. Gitu kan? Dan para sahabat memang sudah tahu, bahwasanya ketika pemimpinnya akan dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mati syahid. Ya. Nanti akan kita sebutkan keutamaan itu. Abdullah bin Rawaha setelah bubar dari masjid dan mulai disuruh persiapkan pasukan, beliau sempat menangis sambil jalan dari masjid ke rumahnya menangis. Banyak orang-orang bertanya, kenapa anda menangis? Ketakutankah? Ada masalah apa? Maka dia mengatakan, demi Allah, aku menangis ini bukan karena cinta kepada dunia dan mabuk kepadanya. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW pernah membacakan salah satu ayat dari kitabullah yang mengingatkan api neraka. Dalam surah Maryam ayat 71. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun darimu, dari manusia, dari jin, melainkan mendatangi neraka itu. Maksudnya melewatinya. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Abdullah mengatakan radhiyallahu anhu, maka aku tidak tahu bagaimana aku dapat keluar dari neraka setelah aku memasukinya. Kaum muslimin berkata kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala menyertai dan menghilangkan kesulitan kalian serta mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan sebagai orang-orang saleh. Artinya, tidak usah khawatir. Kalaupun kau mati, pasti kau akan mati di jalan Allah. Tidak mungkin masuk neraka. Atau kau akan pulang kepada kami dan kami akan menilai kalian adalah orang-orang saleh. Abdullah bin Rawaha berkata radhiyallahu anhu, namun kumohon ampunan kepada Ar-Rahman. Dan luka menyembur darah karena tebasan. Makna kalimat syair ini, aku tidak mau kembali pada kalian. Aku berharap dengan aku pergi, Tuhanku mengampuni dosa-dosaku dan juga darahku tumpah semua di jalan Allah. Aku mau mati syahid. Atau aku berharap tikaman yang kilat oleh orang yang garang. Aku berharap musuh yang kutemui, musuh yang paling garang, yang paling kuat dan aku lawan. Lalu dia menikamku dengan kuat, dengan tombak yang menembus isi perut dan hati. Bahasa ini tajam sekali kalau orang faham syair. Maksudnya adalah, jangan kalian pikir saya nangis karena takut nih. Jangankan cuma sekedar kalian anggap saya takut. Kalau ada orang pasukan musuh yang paling kuat, paling garang, tombaknya besar, lalu dia menyobek-nyobek tubuhku, keluar isi perutku, itu yang aku harapkan. Hingga mereka berkata, kala pusaraku dilalui, semoga saja kepadanya Allah menunjuki. Sang prajurit yang olehnya ditunjuki. Maksudnya nanti orang akan mengenang kalau aku ini memang mati di jalan Allah. Kemudian pada saat itu orang-orang siap-siap mau berangkat. Lalu Abdullah bin Rawah datang menemui Rasulullah SAW seraya pamit. Dan beliau menyebutkan lagi syairnya masyhur. Artinya semoga keelokan yang diberikan padamu Allah mantapkan. Ya, semoga kesempurnaan fisikmu, akhlakmu, syariat yang kau bawa, Allah sempurnakan. Bagaikan kemantapan Nabi Musa yang Allah berikan. Dan pertolongan sebagaimana mereka mendapat pertolongan. Sungguh aku berfirasat baik terhadapmu dengan berlebihan. Ya, artinya aku sangat yakin dengan janji-janjimu. Firasat di mana aku dengan yang mereka pandang bertentangan. Artinya mereka pikir aku takut tadinya pergi ya Rasulullah. Tetapi aku bukan takut. Justru aku ini gembira karena anda telah tunjuk aku. Engkaulah Rasul. Siapa yang sunnahnya darinya terhalang. Ya. Man sayang kalau ada orang tidak tahu bahwasanya anda Rasul. Sehingga dia terhalang tidak bisa mengikuti sunnahnya. Juga keridoannya sungguh oleh derajat ya, telah dihinakan. Artinya kalau orang jauh dari keridhaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak ada gunanya derajat dunianya. Kemudian orang-orang pun berangkat dan Rasulullah SAW juga ikut keluar mendukung para mujahidin sebagai dukungan moral buat mereka. Kemudian Abdullah bin Rawaha di atas kudanya, kemudian dia pun berpamit sambil mengatakan, di balik salam atas orang yang melepas kepergianku di pohon kurma tanpa melemah maupun merasa berpisah. Artinya aku sangat berterima kasih karena diantar terutama oleh Rasulullah SAW ini salam hormatku. Di pohon kurma ini, pohon kurma terakhir yang pada saat pasukan akan keluar. Tanpa melemah walaupun merasa berpisah. Aku tidak sama sekali lemah dengan perpisahan ini. Dan aku pun tidak merasa sedih. Kemudian berjalanlah pasukan tersebut 3.000 orang ke wilayah Mu'an namanya. Ini wilayah Mu'tah ini di negeri Jordania ya. Biasanya kalau teman-teman umroh plus Aqsa, kalau masuk lewat Jordan, kami berapa kali bimbing, bisa melewati lokasi perang Mu'tah ini. Dan untuk mengenang itu, di sana ada apa namanya tempat yang bisa didatangin. Lokasi peperangan itu ada. Ada kuburan para syuhada dan ada kuburan 3 orang sahabat ini. Memang mereka terpisah-pisah ya. Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Talib, kemudian Abdullah bin Rawaha. Bahkan kalau tidak salah Ja'far bin Abi Talib itu agak tinggi. Karena para syuhada dikubur di mana mereka meninggal. Ya. Terbunuh di situ sudah dikuburkan. Makanya lokasinya agak sedikit berjarak. Pada saat mereka sampai ke sana, dan Heraklius dan juga suku Ghassan tadi yang saya bilang. Seingat saya, mudah-mudahan tidak keliru nama ini ya. Suku Arab ini, tapi yang jelas ada suku Arab dan itu terpecah. Ya. Di bawah suku Ghassan ini ada banyak suku-suku kecil yang ikut. Di antaranya Lahim, Juzam, Balqin, ya, Bahram, Bali. Ini banyak suku-suku yang bergabung. Yang jumlah mereka sudah mencapai 100.000. Suku Arab 100.000 dari orang-orang Romawi. Mereka dipimpin oleh laki-laki yang memegang panji. Yang dikenal dengan Raja Bani Zana. Ya, maksudnya di peperangan itu dari orang-orang kafir. Tak kalah hal itu sudah mulai ya, sampai kepada muslimin. Nah di waktu dari Madinah muslimin tidak tahu jumlah pasukan musuh berapa. Waktu mereka tiba di wilayah Mu'an, maka sampailah dari mata-mata muslimin jumlah pasukan orang kafir 200 ribu. Maka mereka pada saat itu tinggal di Mu'an selama 2 malam dan mereka melihat kondisi musuh, melihat strategi, mengatur strategi. Lalu ada di antara mereka yang berkata, sebaiknya kita mengirim pesan kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan kepadanya tentang jumlah musuh. Mungkin Nabi punya petunjuk lain, karena kita 3 ribu, mereka 200 ribu. Bisa jadi beliau menyuplai kita atau memerintahkan kepada kita dengan suatu perintah, lalu kita menjalankannya. Abdullah bin Rawaha pada saat itu punya peran yang sangat besar untuk memompa semangat muslimin dan tidak usah ragu walaupun jumlah sedikit. Maka dia mengatakan, wahai sekalian manusia, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian benci itu, maksudnya kematian, justru merupakan alasan kepergian kalian ini. Tujuan kita keluar mau mati, gitu. Yaitu untuk mencari mati syahid. Dan kita tidak memerangi orang-orang itu karena jumlah. Tidak usah pusing dengan jumlahnya. Mau kita 1 orang lawan 10 ribu orang, kita mau mati. Tidak ada urusannya dengan jumlah mereka. Kekuatan ataupun banyaknya pasukan tidak penting buat kita. Tetapi kita memerangi mereka karena agama yang dengannya Allah memuliakan kita. Karena itu, marilah kita berangkat. Karena di hadapan kita hanya ada 2 pilihan yang sama baiknya. Menang atau mati syahid. Maksudnya tidak usah nyurat lagi ke Madinah. Lama lagi, surat ke Madinah bisa 1 minggu, 2 minggu. Baru datang. Udah depan mata, kalian takut mati. Ini depan mata kematian. Dan karenanya kita keluar. Gitu. Kemudian pada saat itu mulailah 2 pasukan bertemu. Tentu ini peperangan terjadi seketika pada saat itu. Dibentuklah Abdullah bin Rawah bicara seperti itu. Maka Zaid bin Harithah setuju sebagai pemimpin. Karena Abdullah bin Rawah juga sekitar bisa dianggap sebagai wakilnya. Karena kalau dia meninggal Ja'far yang gantikan, Ja'far meninggal berarti Abdullah bin Rawah. Dan 3 orang ini bersebelahan. Zaid bin Harithah di depan pegang panji. Sebelah kanannya Ja'far, sebelah kirinya Abdullah bin Rawah. Ini mati diganti ini, ini mati diganti ini. Karena bendera enggak boleh jatuh. Simbol kemenangan pasukan di bendera. Kapan bendera itu jatuh, berarti kalah. Walaupun jumlah pasukan masih banyak. Kapan bendera masih tegak, walaupun cuma 1 orang, berarti masih kuat. Seperti itulah. Pada saat itu akhirnya majulah pasukan dan terjadi peperangan yang sangat luar biasa karena pasukan orang-orang kafir ini luar biasa. Mereka bahkan ada di antara mereka yang saling mengikat tangannya satu sama yang lain dengan rantai. Dan Heraklius ini membuat sebuah parit yang besar, dekat bentengnya itu ditaruh api dalam dan dibakar api. Sehingga kalau pasukannya ada yang ketakutan lari pasti kena api, tidak bisa selamat. Jumlah mereka sekitar 200 ribu orang. Jadi sekitar 80 kali lipat dari jumlah muslimin. Kalau di kancah peperangan diambil gambar dari jauh, itu pasukan muslimin kecil, sementara mereka sangat besar. Ya mungkin kalau kita gambarkan seperti handphone ini atau lebih kecil dengan meja ini. Ya. Sehingga jauh lebih besar. Yang jelas teman-teman pada saat itu berkecamuklah peperangan. Dan ke semua sahabat yang 3 ribu ini terbakar semangatnya untuk mendapatkan mati syahid. Terjadi peperangan dan Abdullah dan Zaid bin Harithah maju menyerang musuh. Di hari pertama mereka aman, mereka menang. Ya, artinya muslimin berhasil mengalahkan musuh, banyak korban dari kalangan musuh. Seingat saya kalau tidak salah sampai hari kelima peperangan terus terjadi. Dan pada saat itu uniknya belum ada satupun korban dari muslimin sampai 5 hari. Sementara pasukan kafir ini korbannya banyak sekali. Sehingga mereka bingung, orang-orang kafir ini bingung dengan 3.000 orang saja kita tidak bisa kalahkan. Ya. Dan pada saat itu peperangan yang menjadi penyebab peperangan menang adalah karena kekuatan umat Islam dalam menyerang bendera-bendera orang-orang kafir. Di hari kelima, Heraklius dan juga pimpinan suku Arab tadi itu memerintahkan agar menyerang juga pemegang panji muslimin. Dan di hari itulah wafat. Ya, Zaid bin Harithah mati syahid, terbunuh. Ya. Dan pada saat dia terbunuh, ini pernah kita ceritakan di kisah beliau sudah panjang lebar. Kemudian dipegang bendera oleh Ja'far bin Abi Thalib dan Ja'far pun akhirnya maju ke depan dan terus saja menyerang musuh. Tetapi pada saat itu, karena target orang-orang kafir yang jumlahnya sekian banyak membunuh pemegang panji, sampai Ja'far nggak bisa bergerak kudanya. Maka beliau pun turun dari kudanya kemudian menyembelih atau membunuh kudanya supaya dia bisa bergerak. Dan dalam buku sejarah dikatakan dialah orang pertama yang menyembelih kuda di jalan Allah, gitu kan? Karena tidak bisa lagi dia bergerak. Bahkan kalau dia di atas kuda, lebih mudah untuk bisa dibunuh dari jarak jauh. Terus saja Ja'far radhiyallahu anhu masuk, sampai akhirnya tangannya sempat terpotong, yang kanan oleh musuh, kemudian dia pegang dengan tangan kiri, dipotong lagi tangan kirinya, lalu dia tahan dengan sisa tangannya, kemudian ditusuklah oleh musuh mati syahidlah. Kita pernah ceritakan ini, bahwasanya Nabi SAW bersabda Ja'far ya, terbang di surga ya, dengan kedua sayap yang diberikan oleh Allah untuk pengganti kedua tangannya yang dipotong oleh musuh. Maka dikenal dengan Ja'far At-Tayyar. Ini juga sudah pernah kita jelaskan kisah itu. Nah, pada saat terbunuh Ja'far, dikatakan dalam buku sejarah, ketika dua pasukan pun saling bentrok dan berperang, Zaid bin Harithah berperang dengan membawa panji Rasulullah SAW hingga gugur oleh tombak musuh. Kemudian panji diambil alih oleh Ja'far, lalu ia berperang hingga bila mana perang berkecamuk dengan dahsyatnya, ia loncat turun dari kuda pirangnya, lalu menyembelihnya. Kemudian berperang melawan musuh hingga ia terbunuh. Ja'far merupakan orang pertama dalam Islam yang menyembelih kuda perangnya. Yang disebutkan oleh Al-Haythami, juga disebutkan oleh At-Tabarani, dan para perawinya Thiqat, disebutkan dalam Majma' Zawaid, di jilid 6 halaman 107-108. Pada saat Ja'far terbunuh, panji Rasulullah SAW diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian ia maju dengan tetap menunggang kudanya, lalu ia mulai mengajak jiwanya turun gelanggang, namun jiwanya sedikit ragu, hingga ia berujar. Ya, maksudnya, Zaid bin Harithah mati di depan mata, kena tombak jatuh, Ja'far langsung ambil. Abdullah bin Rawaha langsung ada di sebelah Ja'far. Di depan mata dia, Ja'far dipotong tangannya kanan, dipotong tangannya kiri, kemudian ditahan dengan tangannya, ditusuk, dirame-rame oleh musuh, sampai Ja'far itu sebagian umum badannya rusak. Matilah. Tidak ada yang punya tugas kecuali Abdullah bin Rawaha. Dia sempat melihat itu. Mungkin manusiawi, Abdullah bin Rawaha sempat sedikit ragu, tapi jiwanya sendiri. Maka dia menyebutkan syair untuk memotivasi jiwanya. Dan ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan mukmin. Kapan dia merasa kendor secara keimanan, malas mau pergi sholat di masjid misalnya, dia harus pompa dirinya. Tidak, keluar, pergi. Dia lawan syaitan. Maka dia menyebutkan syair, dia mengatakan, aku bersumpah, dia bicara sama dirinya sendiri. Engkau harus turun, wahai jiwa. Baik engkau suka maupun engkau tidak suka. Ya. Saya kata, harus ke masjid. Mau atau gak mau, saya mau pergi. Kita lawan jiwa kita sendiri. Tak kala manusia mengambil dan mengikat rusa, mengapa aku melihatmu membenci surga? Ya. Apa maksudnya, kau lebih suka mengejar buruan, rusa, sementara di depan matamu tinggal mengejar surga? Kenapa kau benci surga? Sungguh, sebelum ini engkau dalam ketentraman, bukankah engkau hanya setetes mani dalam bejana? Ya, artinya, dulu kok ini tidak ada apa-apanya. Sperma tidak ada nilainya. Gitu kan? Abdullah bin Rawaha juga berkata dalam yang lain, wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh, tetap akan mati. Ini burung dara kematian kepadamu telah mendatangi. Ya, biasanya orang kalau ada jenazah, ada bangkai, banyak burung-burung datang. Ya, bisa burung gagak, burung yang lain itu datang. Di situ sudah banyak kelihatan, karena banyak korban, darah-darah di mana-mana. Ya, biasa seperti itu. Apa yang engkau idam-idamkan telah engkau jumpai. Kan selama ini kau ingin mati syahid, sekarang sudah depan mata. Jika berlaku seperti keduanya, engkau telah ditunjuki. Artinya, kalau kau juga akan mati, kenapa kau enggak pilih mati yang kedua, yang lebih baik? Dan engkau sekarang ditunjuk, artinya kau pegang panji. Dekat sekali dengan kematian, tinggal tunggu musuh tusuk selesai. Kemudian ia pun turun berperang radhiyallahu anhu. Tak kala turun, sepupunya sempat membawakan untuknya sepotong daging yang sudah matang, seraya berkata, pulihkan tenagamu dengan ini, sambil dilemparkan daging itu, sebab engkau telah mengalami apa yang telah engkau alami dalam hari-harimu ini. Maksudnya kau lapar, tidak sempat makan. Lalu ia mengambilnya dari tangan sepupunya dan kemudian menggigitnya sedikit. Setelah itu ia mendengar gemuruh atau pasukan musuh dari arah, ya, orang-orang musuh dari depannya dia. Lalu dia berkata pada dirinya, sementara engkau masih di dunia, hai Abdullah. Artinya musuh depan mata bergejolak, tinggal kau maju serang mereka. Kau masih suka dengan dunia ini, dengan dagingmu, dengan perasaanmu. Kemudian ia membuang tulang itu dari tangannya, lalu ia mengambil pedangnya dan selanjutnya berperang hingga terbunuh. Setelah itu panji diambil oleh Thabit ibn Arqam, salah satu dari Bani Ijlan. Karena bendera jatuh, Abdullah bin Rawaha mati. Tidak ada sekarang penggantinya. Nabi cuma tunjuk 3 orang. Dan subhanallah, pada saat proses peperangan terjadi, Nabi SAW duduk di masjid dan beliau menceritakan itu. berkecamuklah peperangan. Zaid bin Harithah maju, bertakbir, pasukan muslimin menyerang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima. Dan terbunuhlah Zaid, ya, syahid di jalan Allah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib datang, Nabi ceritakan. Dia pun maju, tapi dihadang oleh musuh. Panji dikerumuni oleh musuh. Lalu Ja'far turun dari kuda, disembelihlah kudanya. Kemudian dia maju sampai dipotong tangan kanannya, tangan kirinya, sampai dia terbunuh. Lalu Abdullah pun maju, tapi dia sedikit punya keraguan. Lalu dia besarkan jiwanya, kata Nabi SAW. Dia maju sampai dia terbunuh. Tiga orang, tapi Nabi tidak tunjuk siapa yang keempat. Para sahabat masih banyak, jumlahnya masih ribuan orang. Karena yang korban baru tiga orang itu. Jadi kalau 3.000 masih ada 2.900 sekian. Maka Thabit bin Arkam dari suku Ijlan, dia lihat, ini tidak boleh jatuh benderanya. Diambil sama dia. Kemudian dia mengatakan, wahai sekalian manusia, pilih pimpinan kalian ini. Maka mereka mengatakan, kamu saja. Ya. Mereka bilang, kamu saja. Karena sudah terlanjur pegang bendera itu. Gitu kan? Maka dia mengatakan, aku tidak layak untuk itu. Maksudnya, Panji ini harus orang yang betul-betul kokoh, yang jangan dia kendor. Kemudian lewatlah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu Thabit melemparkan itu. Bendera mengatakan, hai Khalid, ambillah. Khalid bin Walid ini baru masuk Islam beberapa waktu itu. Masih muallaf gitu, ya. Tapi memang dia terkenal pimpinan panglima perangnya orang Quraisy. Setiap keluar pasti dia menang. Pasti dia menjadi panglima. Dan dia salah satu dari sekian banyak pasukan muslimin. Tapi dia pimpinannya yang bisa berperang dengan dua pedang. Ya, sehingga seperti kalau Zaid, Ja'far, Abdullah ini memegang panji, gak pegang apa-apa lagi, panji saja. Karena berat, panji itu berat, ya. Itu kayunya berat sekali dan tidak bisa satu tangan kecuali orang yang sangat kuat badannya. Maka waktu Khalid bin Walid pegang, dia sudah terbiasa memainkan pedang kanan kiri, maka dia bisa pegang panji dengan tangan kiri atau tangan kanan, kemudian yang satunya pedang. Dan muslimin pun sepakat mengatakan Khalid yang memimpin kami. Maka tanpa banyak bicara, Khalid bin Walid sudah mendengar seruan itu, langsung dia membentuk pasukan dan menyerang sampai malam. Ya, sampai malam. Setelah malam hari istirahat, pada saat itu istirahat, kemudian mulailah peperangan. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya panji muslimin sekarang berada di tangan salah satu dari pedang-pedang Allah, dan peperangan sekarang yang benar-benar terjadi. Kemudian terjadilah peperangan yang berkecamuk. Dari pagi besoknya Khalid bin Walid tidak pakai istirahat, dalam kondisi luka pun tidak pakai istirahat. Malam itu waktu dia pegang bendera, dia terima, langsung dia mengatakan, malam ini tidak ada yang tidur. Kita sibukkan dengan mengatur strategi perang, sholat malam dengan membaca Al-Quran. Strategi perangnya apa? Khalid bin Walid mengubah. Pasukan yang tadinya di bagian depan, kan ini sudah berhari-hari. Selalu orang yang sama ketemu lagi, orang yang sama ketemu lagi. Diubah sama dia. Yang bagian depan dikirim ke belakang. Yang kanan ke kiri. Diacak-acak sama Khalid bin Walid. Diubah semua. Jadi wajah-wajah mereka berubah. Semua yang bawa baju, pakai baju barunya. Lukanya ditempel, dikuat, diikat dengan kuat supaya tidak kelihatan darah, pakai baju baru semua. Imamahnya baru semuanya. Jadi dianggap kayak orang baru. Dari 2.000 sekian orang, Khalid bin Walid memecah kurang lebih ada sekitar 500 kalau tidak salah atau sampai 1.000 orang. Dipecahlah menjadi 50-50 orang, disuruh pulang ke arah Madinah. Malam itu juga. Tapi bukan pulang ke Madinah ya, jauh saja. Khalid bin Walid mengatakan, setelah sholat subuh kalian sholat di sana. Habis sholat subuh, perhatikan, kalau kami pecikan takbir dan kami menyerang, maka kalian harus datang berurut. 50 yang pertama, 50 yang kedua, 50 yang ketiga, tapi berurut. Ini dulu, setelah jauh mendekati pasukan baru yang ini. Semuanya harus pegang pelapa-pelapa kurma. Daun-daun kurma dipatah, pegang semuanya. Ya. Kemudian disentuhkan di padang pasir. Jadi 50 orang ini lari, maju ke pasukan, tapi debunya banyak, jadi gak ketahuan jumlahnya. Jadi pasukan yang inti menyerang, orang-orang pasukan musuh yang sudah banyak korban, mereka tetap sama strateginya. Orang yang bagian depan ya bagian depan, yang belakang ya belakang. Ini mereka lihat baju baru, muka baru, ini kan. Ini kemarin 3.000 saya susah sekali dikalahkan, apalagi ini pasukan baru gitu. Itu membuat mereka terpukul. Tambah lagi, begitu Khalid bin Walid takbir, Khalid bin Walid sama pasukannya melihat ke arah belakang, tempat yang akan muncul pasukan itu. Muncullah pasukan yang pertama, sambil takbir dari jauh. Orang-orang kafir ngelihat, datang lagi bantuannya. Dan ini dari arah Madinah. Datang 50 orang, bergabung di pasukan. Tapi debu masih banyak. Kemudian 50 yang kedua nyusul, 50 yang ketiga nyusul. Ini 10. Wah, ini banyak sekali. Nah, waktu terjadi itu mereka mundur. Khalifah Walid sempat menyerang, mereka mundur. Dan cukup banyak korban dari mereka. Pada saat mereka mundur, Khalifah Walid mengatakan, sekarang kita pulang. Sekarang kita pulang. Mundur pasukan. Tapi sambil mundur, pasukan-pasukan yang pegang pelapa kurma tetap menarik pelapa kurma untuk menaikkan debu. Supaya tidak ketahuan jumlah mereka. Mundurlah pasukan ini, maka Heraklius mengatakan sudah cukup banyak korban. Jangan kejar mereka. Mungkin ini cuma strategi perang. Mungkin mereka pulang, nanti balik lagi. Akhirnya pulanglah mereka ke Madinah. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada saat pasukan ini pulang tentunya ya. Ada riwayat dulu, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan takziah atau belasungkawa atas kematian Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawaha kepada orang-orang sebelum informasi tentang hal itu sampai kepada mereka. Beliau berkata, Zaid mengambil panji, lalu ia gugur, kemudian panji diambil oleh Ja'far, lalu ia gugur, kemudian panji diambil oleh Abdullah bin Rawaha, lalu ia gugur, kemudian kedua mata beliau berlinang air mata, hingga panji diambil oleh salah satu dari pedang-pedang Allah, hingga Allah memberi kemenangan kepada mereka. Dan ini disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi, di jilid 7, halaman 585. Lalu Khalid bin Walid pulang dengan membawa pasukan, setelah berhasil menimbulkan kerugian besar pada pasukan Romawi dan tentunya tidak diragukan lagi bahwa berhasil selamat dengan membawa pasukan yang jumlahnya tidak kurang dari 3.000 personil. Artinya tidak ada korban kecuali 3 orang itu. Ada beberapa hadis sejarah mengatakan korbannya hanya bertambah tapi beberapa orang. Ya, itu pun ada yang terluka dan meninggal di jalan. Yang jelas pendapat yang paling kuat mengatakan yang korban adalah 3 orang dan sisanya itu pulang semua ke Madinah. Dibandingkan pasukan kafir yang mencapai 200.000 personel merupakan kesuksesan yang sangat besar karena dinilai, diprediksi pasukan Romawi tidak kurang dari yang korban 30.000 orang. Oleh karena itu Nabi SAW menamakan hal itu dengan fatah atau penaklukan dan menyebut Khalid bin Walid salah satu dari pedang-pedang Allah. Di sini ada sedikit kejadian pada saat mereka masuk di Madinah, rupanya tersebar berita Nabi SAW menggambarkan kalau mereka telah kembali, ya, mereka telah kembali pasukan itu. Tetapi karena Nabi ceritakan dari awal ceritanya, dan Nabi mengatakan Khalid bin Walid menarik mundur pasukan, maka yang ditangkap oleh orang Madinah, pasukan ini lari dari peperangan. Maka seluruh wanita di Madinah, dengan juga anak-anak kecil, sepakat untuk berdiri di pinggir kota Madinah, lalu mereka pegang batu, ya. Pada saat pasukan masuk dilempari batu sambil mereka mengatakan orang pengecut lari dari medan perang. Perempuan mereka sama anak kecil di zaman itu begitu. Zaman sekarang mau sholat saja enggak usah, di rumah aja. Akhirnya pada saat itu Nabi SAW menengahi mereka sambil mengatakan mereka bukan pasukan yang lari tapi mereka orang-orang yang bersatu untuk bergabung dengan pasukan muslim yang lain. Ya. Jadi seperti itulah, karena nanti lokasi ini juga akan ditaklukkan nanti di zaman Abu Bakar diserang dan juga di zaman Umar lah takluk wilayah Mu'ta itu, ya, bersama dengan Palestina tentunya. Baik, itu berhubungan dengan kisah Abdullah bin Rawaha, sekelumit kisah beliau, dan kita sekarang coba masuk ke manakibnya atau keutamaan beliau. Yang pertama, beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansar, ya. Dan ini masyhur tentunya sebuah keutamaan yang sangat luar biasa karena orang yang awal masuk Islam itu punya keutamaan tersendiri. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan mereka di dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 100 tentang keutamaan orang-orang yang pertama masuk Islam, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan-kebaikan, ya, maksudnya dengan mengikuti apapun yang dilakukan oleh para sahabat, Allah puji mereka. Ikuti sikapnya, perilakunya. Termasuk insya Allah kita berharap dengan pelajari sejarah mereka ini. Maka Allah ridho dengan mereka dan mereka pun ridho dengan Allah. Dan Allah menyiapkan buat mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah kemenangan yang besar. Saksi bahasan kita, Allah memuji as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam punya kedudukan tersendiri. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablin yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang pertama menempati tempat tinggal yang penuh dengan keimanan, maksudnya Madinah, penduduk Madinah, mereka sangat suka menerima orang-orang yang hijrah kepada mereka. Dan mereka sama sekali tidak mendapatkan kesempitan atau merasa berat di dalam hati mereka dari apa yang telah mereka berikan kepada saudara-saudara mereka dari muhajirin. Dan mereka memaksakan diri mendahulukan para muhajirin dibanding diri mereka walaupun mereka butuh itu. Dan siapa yang telah terhapuskan atau tercabut dari mereka sifat pelit, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ini kedudukan tersendiri yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ya. Tentu insya Allah teman-teman sekalian, sikap kita, karena kita ini orang yang datang setelah para sahabat yang mulia, maka ada hadis mulia yang bisa membuat kita bersama dengan mereka. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Maka mencintai para nabi, mencintai para orang saleh ini akan bisa membawa kita bersama mereka insya Allah. Walaupun amal-amal kita tidak bisa menjangkau itu. Ya. Yang kedua, yang merupakan manaqib beliau adalah, beliau hadir di Badr. Ya, beliau hadir di Badr. Nanti juga kita akan sebutkan tentang keutamaan ahli Badr. Ya. Kemudian yang ketiga, beliau termasuk pemimpin kaumnya dalam Bayat Aqabah. Dan sudah kita jelaskan tadi sedikit tentang masalah Bayat Aqabah itu. Kemudian yang keempat, beliau juga termasuk penulis wahyu. Penulis wahyu, ya masyhur. Dan ini tentu ada keutamaan sinar yang kita sebutkan nantinya, ya insyaAllah. Dan dia termasuk juga salah satu dari sahabat yang bisa nulis, membaca dan menulis. Ini tidak semua sahabat bisa lakukan itu. Di zaman itu tidak semuanya orang bisa membaca dan menulis. Kemudian yang kelima, beliau diamanahkan kota Madinah oleh Nabi SAW. Dan Nabi tidak akan tunjuk menjadi pemimpin kecuali orang yang layak untuk memimpin. Tadi pada saat terjadi perang Badr Al-Maw'id. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah beliau sempat diutus oleh Nabi SAW untuk membunuh Usair ibn Rizam, orang Yahudi di Khaybar, dan berhasil membunuhnya. Ini tadi saya lupa terluputkan untuk menceritakan. Jadi Usair ibn Rizam ini selalu saja membuat kekacauan. Ya. Apapun yang dia bisa lakukan untuk memerangi Islam, tapi dari jarak jauh, pengecut. Dia dari Khaybar, dia kirimkan pasukan, dia biayai. Kalau ada perempuan penari yang menghina Islam, dibayar. Dia sama temannya Abu Rafiq namanya. Dua-duanya Nabi suruh bunuh. Yang Abu Rafiq dibunuh oleh Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu. Dan ini ya Usair dibunuh oleh Abdullah bin Rawaha. Dan ini termasuk misi khusus Nabi SAW. Nanti kita sebutkan dalam durus wal-ibar. Salah satu strategi perang Nabi adalah membunuh kepala-kepala pemimpin yang memang berpengaruh untuk memerangi Islam. Kemudian yang ketujuh, beliau berdakwah di jalan Allah. Dan termasuk contohnya adalah bagaimana sahabat dekatnya Abu Darda radhiyallahu anhu ajma'in masuk Islam. Yang kedelapan, beliau selalu didahulukan oleh kaumnya dalam memimpin peperangan karena keberaniannya sebelum Islam. Ya, sebelum Islam beliau memang sudah memimpin peperangan. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengangkat dia sebagai pemimpin di perang Mu'tah. Salah satu pemimpin maksudnya. Yang kesembilan, beliau terkenal sebagai sosok yang suka beribadah, orang yang zuhud, orang yang suka berpuasa. Sebagaimana tadi kita jelaskan, Abu Darda mengatakan, kami pernah dalam perjalanan yang sangat panas, kami tidak temukan yang bertahan puasa kecuali Rasulullah SAW dengan Abdullah bin Rawaha. Dan juga beliau termasuk orang yang masih di poin yang sama yang kesembilan ini ya, masih masuk dalam ketaatannya. Beliau orang yang waqafan ala kitabillah, maksudnya orang yang hati-hati sekali. Kalau ada peringatan di dalam kitab Allah, maka langsung beliau berhenti. Seperti tadi kasus Asy-Syu'ara yang mengingatkan ayat 224 tentang para penyair itu diikuti oleh orang yang sesat, orang-orang yang sesat. Maka beliau langsung berhenti pada saat itu jadi penyair sampai turun Asy-Syu'ara 227 yang membolehkan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian juga termasuk bagian keimanan beliau adalah beliau menolak penawaran sogokan dari orang-orang Yahudi pada saat tadi menagih jizya, ya upeti itu. Ini semua masuk dalam poin ke-9. Kalau beliau adalah orang yang abid, zahid, orang yang memang ahli ibadah dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10 keutamanya adalah bagaimana beliau sangat tegas dan membantah pemimpin orang munafik Abdullah bin Abi Salul pada saat dia melarang Nabi SAW berdakwah. Abdullah bin Abi Salul melarang, tapi Nabi SAW justru didukung oleh Abdullah bin Rawaha yang memang keduanya ini, yang satu melarang kandidat pemimpin kepala suku, yang satu juga mendukung adalah ya, kandidat kepala suku. Kemudian selanjutnya yang ke-11 ya, dari pelajarannya ya, dia adalah seorang penyair yang handal dan syairnya itu dinilai oleh Nabi SAW lebih tajam daripada anak panah tadi. Nah itu keutamaan juga tersendiri. Kemudian yang ke-12, Nabi SAW memberikan kesaksian bahwasanya dia orang yang tidak pernah berkata bohong dan tidak pernah mengucapkan kalimat buruk. Ya. Karena Nabi SAW tadi mengatakan, kalau masih ingat, ada orang di antara tengah-tengah kalian tidak pernah mengucapkan kalimat buruk, apapun sifatnya itu, itu adalah Abdullah bin Rawaha. Dan ini kesaksian Nabi langsung. Dan yang ke-13 adalah beliau ikut di perang Mu'tah dan mati syahid. Ini tentu keutamaan tersendiri. Sekarang kita masuk ke inti bahasan kita, maksudnya penyempurnaan ya, semuanya inti bahasan sebenarnya. Tapi yang kita ambil untuk kita, terutama yang hidup di zaman sekarang ini, ad-durus wal-ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari tokoh kita yang mulia ini. Pelajaran yang pertama, teman-teman sekalian, adalah kedudukannya orang-orang yang awal masuk Islam. Dan tadi saya sudah terlanjur sebutkan dalilnya ya, At-Taubah surah nomor 9 ayat 100 dan Al-Hasyr ayat 9. Kemudian kita ambil pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran pertama tentang kedudukan ya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua pelajarannya adalah, dan perlu kita pelajari hidup mereka tentunya ya, supaya kita ambil pelajaran. Yang kedua, kedudukan orang-orang yang mengikuti bai'at. Ya, bai'at Aqabah terutama di sini ya. Ini perlu sedikit saya tambahkan informasi, ada yang saya susun poin-poinnya. Setelah memperjuangkan, dalam sebuah riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, Nabi SAW dikatakan setelah memperjuangkan dakwah di Mekah, namun yang ada adalah penolakan, maka Nabi SAW berusaha menawarkan diri di musim haji kepada kepala suku untuk melindungi beliau dan dakwah beliau. Dan Nabi SAW menyeru, adakah orang yang bisa membawaku ke kaumnya, karena kaum Quraisy melarangku menyampaikan perkataan Rabbku. Sampai akhirnya Nabi SAW menemui penduduk Madinah dari suku Khazraj di Bukit Aqabah, di mana di musim haji mereka semua menerima penawaran Nabi SAW. Dan itu dikarenakan, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, adalah karena orang-orang Yahudi telah mengancam mereka dan mengatakan akan keluar Nabi terakhir di sisi kami atau di kota ini Madinah, dan kami akan memerangi kalian. Kemudian Rasulullah SAW mendakwahi mereka dan mereka masuk Islam. Dan ada juga faktor yang disebutkan oleh ahli sejarah, yaitu masalah Yaumul Bu'ath namanya. Yaumul Bu'ath. Apa itu Yaumul Bu'ath? Jadi sebelum pertemuan orang-orang di Madinah ini, ya, maksudnya orang-orang Madinah dengan Nabi SAW, sempat terjadi peperangan yang paling besar di antara mereka. Namanya Hari Bu'ath. Mereka bilang Hari Bu'ath. Ya, hari yang menyedihkan bagi mereka. Maka ini Nabi SAW bersabda tentang masalah hari Bu'ath itu, Yaumul Bu'ath. Beliau mengatakan Yaumul Bu'ath adalah suatu hari yang disediakan oleh Allah Azza wa Jal untuk Rasulnya. Pada hari itu tokoh-tokoh mereka atau penduduk Madinah terpecah belah, dan para pemuka mereka yang terbaik terbunuh dan terluka. Maka Allah Azza wa Jal mempersiapkan kejadian tersebut untuk Rasulnya agar mereka mudah untuk menerima. Ibnu Hajar berkata, rahimahullah, Bu'ath yaitu tempat atau benteng atau sawah yang berada di sekitar Bani Quraidah, 2 mil dari Madinah. Di tempat inilah pernah terjadi pertempuran antara suku Aus dan Khazraj, Dalam peristiwa itu banyak tokoh mereka menjadi korban. Peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Para pembesar mereka yang tidak mau menerima Islam atau sombong terbunuh semua dalam peristiwa itu. Sehingga saat Islam masuk Madinah, tidak ada lagi yang menolak tentang masalah itu. Ya, atau penerimaan Islam. Kemudian Nabi SAW membaiat orang-orang itu dengan lafad. Ini saya bacakan lafadnya saja. Diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dan An-Nasai. Ta'alau bayi'uni alla tushriku billahi syai'a. Isinya bayat Aqabah itu. Kesinilah kalian dan bayatlah aku. Janji setialah. Ya, sebagian ada menyebutkan juga mereka bersalaman dengan Nabi SAW. Ya. Kemudian agar kalian tidak menyekutukan Allah sedikitpun. Wala tasriku, jangan kalian mencuri. Wala taznu, jangan kalian berzina. Wala taktulu auladakum, dan jangan pernah kalian membunuh anak-anak kalian. Wala ta'tuna bibuhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan jangan pernah kalian melakukan dosa-dosa yang kalian lakukan dengan tangan dan kaki mereka. Wala ta'suni fi ma'ruf, dan jangan kalian bermaksiat kepadaku pada hal-hal yang ma'ruf yang sudah Allah ingatkan. Faman wafa minkum fa ajru 'ala Allah. Siapa yang mentaati itu maka dia akan dapat pahala dari sisi Allah. Waman asaba min dzalika syai, siapa yang melakukan atau melanggar itu, fa uqiba bihi fid dunya, maka dia akan dihukum oleh Allah di dunia. Ya, dan ini dalil jelas kalau ada orang yang melakukan dosa, kalau kita pernah melakukan dosa teman-teman lalu kita taubat, jangan heran dengan adanya hukuman yang datang, karena itu pembersihan. Ya. Itu Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang yang masuk Islam bayat pada saat itu. Faman asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya. Atau uqiba bihi fid dunya. Siapa yang melakukan salah satu dari perbuatan dosa tadi itu, maka dia akan disiksa di dunia. Fahuwa lahu kafarah, maka akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa itu. Waman asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah fa amruhu ila Allah. Kalau ada orang melakukan satu dari dosa itu lalu Allah tutupi, Allah tidak hukum, maka itu adalah urusan Allah. Allah bisa tutupi, Allah juga bisa tidak hukum. Insya'aqabahu wa insya'afa'anhu. Allah bisa maafkan atau Allah hukum dia. Allah bisa hukum atau Allah bisa maafkan dia. Ka'b bin Malik berkata radhiyallahu anhu, walaupun orang lebih banyak membicarakan perang Badr, tapi aku telah menilai bai'at tidak kalah pentingnya. Bai'at merupakan penentuan masa depan Islam ke depan, termasuk kejadian-kejadian besar di antaranya perang Badr. Jadi kalau tidak ada bai'at Aqabah, tidak ada perang Badr dan tidak ada perlanjutan Islam selanjutnya. Seperti itulah. Jadi ini poin yang kedua, ya, atau pelajaran yang kedua. Setelah pelajaran yang pertama tadi kita sebutkan tentang masalah keutamaan orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, kedudukan bai'at atau orang-orang yang bai'at Aqabah. Dan juga lafad Aqabah itu sendiri, ya, atau bai'atnya. Yang ketiga, kedudukan ahli Badr. Walaupun ini sudah pernah kita sebutkan, teman-teman sekalian, saya akan sebutkan kembali. Kedudukan ahli Badr ini, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 123. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Walakad nasarakumullah bibadrim wa antum adillah, fattakullaha la'allakum ya, tashkurun. Allah telah memberikan kalian kemenangan di Badr, sementara kalian betul-betul pada saat itu lemah. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Ya. Artinya betul-betul memang mereka punya kedudukan, karena Allah menyebutkan secara khusus Badr ini Allah berikan kemenangan langsung. Dan satu-satunya peperangan yang malaikat turun dan terlibat membunuh musuh cuma Badr. Ya, makanya waktu selesai perang Badr, Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan perbedaan korban kalian dengan korban malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang kalian temukan di tebasan lehernya dan yang jari-jarinya terputus dan ada luka bakar, itu adalah korban para malaikat. Maka para sahabat menemukan korban-korban orang Quraisy mayoritasnya seperti itu. Bahkan ada di antara sahabat yang mengatakan, aku suatu saat pernah mengejar seorang musuh di Badr dan aku hendak menebas lehernya dari belakang, tiba-tiba kepalanya sudah melayang sendiri. Ya. Waktu ditanya kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan itu adalah sikap para malaikat. Jadi keterlibatan yang luar biasa dalam Badr. Orang-orang Badr yang hadir di Badr ini, teman-teman, keutamaan sendiri. Ya, jangankan kita yang jauh dari perang Badr, sahabat yang tidak hadir aja itu luar biasa berharap bisa hadir. Karena yang paling pertama, semua dosa mereka diampuni. Semua dosa mereka. Dikatakan oleh Nabi SAW tentang Hatib ibn Abi Balta'ah. Siapa orang ini? Radhiyallahu anhu, orang ini punya harta di Mekah dan punya keluarga. Waktu Nabi SAW mau nyerang Mekah, Nabi rahasiakan. Tidak boleh buka ya. Tapi Hatib ini sempat membuka rahasia itu. Karena tujuannya bukan mau mengkhianat, tapi dia mau supaya hartanya di Mekah sama keluarganya tidak diganggu oleh orang Quraisy, gitu kan. Rupanya Nabi SAW dapat wahyu, lalu Hatib dipanggil di sidang. Waktu di sidang, ya, Nabi SAW berkata pada saat itu, kenapa kau lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak ingin berkhianat begini dan begitu, tapi di sana ada keluarga saya, ada harta saya. Kalau saya sampaikan ini, mungkin mereka bisa menjamin itu. Apalagi Anda pasti akan menyerang. Maka Umar bin Khattab marah sambil mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya nih. Ya, Hatib ini ditebas saja lehernya. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya dia telah ikut serta dalam perang Badr, hai Umar. Jadi gara-gara itu cukup, gak bisa kau bunuh dia ini. Dan kamu tidak tahu, Allah telah melihat kepada yang ikut perang Badr dan berfirman, berbuatlah sesuka kalian karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan dosa-dosa yang lalu dan dosa yang mereka kerjakan setelah itu. Karena Hatib bin Abi Balta'ah melakukan dosa setelah perang Badr. Dan Umar menghukum, Nabi SAW larang, tidak boleh. Ini orang Badr dan Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, selain diampuni dosanya ahli Badr, dapat jaminan surga. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ الْبَدْرِ. Tidak akan pernah masuk dalam api neraka siapapun yang hadir di perang Badr. Dijamin langsung. Tidak akan masuk neraka, maksudnya mereka akan masuk surga. Juga dalam riwayat Bukhari yang lain, Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat di Badr, tidak ada seorang pun di antara kalian yang hadir di sini kemudian mati kecuali masuk surga. Gitu kan? Makna mati di sini, baik dia mati terbunuh syahid atau yang sempat hadir di Badr. Maka ada seorang sahabat bernama Abdullah mengatakan, tentu ini bukan Abdullah bin Rawah ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, bakhin, bakhin, indah sekali itu Anda bilang. Coba ulangi ya Rasulullah. Nabi ulangi lagi. Sampai dua kali dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya cuma dibunuh oleh orang-orang kafir ini, lalu saya masuk surga seluas langit dan bumi? Kata Nabi SAW, iya. Maka dia pun membuang kurma di tangannya, lalu kemudian dia maju untuk mati syahid. Kemudian yang ketiga, mereka yang hadir di Badr adalah yang terbaiknya umat ini. Ada makanya ulama menyusun mengatakan sahabat yang paling afdal adalah 10 yang dijamin masuk surga, lalu datang setelahnya langsung ahli Badr. Ya. Dan itu dikatakan dalam hadis Bukhari bahwasanya Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, hai Muhammad, bagaimana kalian menilai ahli Badr di antara kalian? Kata Nabi SAW, orang yang terbaik di antara kami. Maka kata Jibril SAW, begitu juga di kalangan malaikat yang sempat hadir di Badr, itu yang terbaik. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, kita pindah ke pelajaran yang keempat ya. Jadi yang pertama tadi kedudukan para orang-orang pertama masuk Islam, yang kedua kedudukan orang yang hadir di Baiat Aqabah, yang ketiga kedudukan ahli Badr ya. Dan yang keempat kedudukan penulis-penulis wahyu. Penulis-penulis wahyu, karena di sini dia termasuk salah satu penulis wahyu. Tentu teman-teman sekalian kita faham, wahyu artinya menulis Al-Qur'an, gitu kan? Dan kita tahu hadis Nabi SAW, man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'iri min ghairi an yanqus min ajri fa'iri syai'a. Siapa yang menjadi petunjuk kebaikan bagi seseorang, maka dia akan dapat pahala kebaikan atau sikap perbuatan orang yang berbuat baik itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang ya, melakukan itu. Misalnya kita panggil orang sholat, lalu dia sholat, kita dapat pahala, dia dapat pahala, tapi kita dikasih pahala seperti dia tanpa dikurangi dari pahala dia. Dia dapat 10, kita dikasih nilai 10 plus tanpa diambil dari pahala dia. Itu tentu kasusnya jelas tentang masalah wahyu ini, karena semua Al-Quran yang kita baca ditulis oleh penulis wahyu, diantaranya Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu. Dan cukup banyak penulis Nabi SAW, ada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, ya, Khalid bin Sa'id, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ja'far bin Abi Talib, Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Bakar, Umar, Amir, ya, Ibn Mukhairah, kemudian Khalid bin Walid. Ini semua sahabat-sahabat yang dikenal penulis-penulis wahyu, gitu kan. Tetapi penulis wahyu di sini teman-teman sekalian, kalau seandainya mereka meninggalkan agama Islam, ya, setelah menulis wahyu, ini hukumannya berat sekali. lebih berat daripada umumnya orang gitu. Ada dinukil sebuah kisah teman-teman sekalian, dan kisah ini disebutkan dalam Sahih Muslim di jilid 4, tepatnya di halaman 2145 ya, nomor hadisnya nomor 14. Hadisnya itu begini, dari Anas radhiyallahu anhu, saya terjemahkan saja langsung, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, di antara kami ada seorang laki-laki dari Bani Najjar. Bani Najjar suku asli Madinah, ya. Yang telah membaca surah Al-Baqarah, maksudnya sudah lengkap dia baca dan dia sudah hafal Al-Baqarah dan surah Al-Imran, dan ia seorang penulis wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pergi melarikan diri dan bergabung bersama ahli kitab, maksudnya orang-orang Yahudi yang menyanjung-nyanjungnya. Mereka orang ahli kitab berkata, orang ini pernah menjadi penulis wahyunya Muhammad, sehingga mereka pun mengaguminya. Tapi tidak berapa lama kemudian Allah pun menimpakan bencana pada orang itu hingga dia mati. Mereka para ahli kitab orang Yahudi menggali kuburan untuknya dan menguburnya. Keesokan harinya bumi telah memuntahkan jasad orang itu ke permukaan. Mereka ahli kitab pun menggali kuburan lagi untuk orang itu. Tapi keesokan harinya bumi memuntahkan yang kedua kali. Lagi-lagi orang atau mereka ahli kitab menggali kuburan dan menguburkan jasad orang itu. Begitu pula keesokan harinya bumi memuntahkan kembali jasadnya. Akhirnya mereka ahli kitab membiarkan jasad itu terbuang. Dan tidak seorang pun dari orang tentu melihatnya. Karena ini orang murtad dari Islam. Jadi memang hukumannya sangat berat. Ya. Tapi kalau dia menjadi penulis dan dia melanjutkan, maka dia akan panen pahala. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita masuk ke pelajaran yang kelima, yaitu kedudukan pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Tentu dalam Islam, banyak di antara sahabat yang menolak untuk jadi pemimpin, kecuali ditunjuk langsung oleh Nabi SAW atau diberikan amanah dan dia tidak bisa menolak karena tidak ada orang lain. Tapi dianjurkan dalam Islam, kita menghindari semaksimal mungkin. Karena memang ini tanggung jawabnya besar. Ya. Kita sayangkan di zaman sekarang orang berebut-rebut untuk menjadi pemimpin. Padahal sebenarnya ini berbahaya sekali. Pemimpin punya tanggung jawab yang berat. Dia akan bertanggung jawab terhadap semua orang yang dibawa naungan dia. Satu saja mengeluh kepada Allah sudah cukup untuk menghabiskan pahalanya hari kiamat. Bagaimana kalau satu desa, satu kampung, satu kota, satu negara. Itu sangat berat. Ya. Tapi kita bicara lingkup orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Tentu ada kriteria-kriterianya. Ya. Nabi SAW tidak memilih kecuali orang yang paling layak untuk jadi pemimpin. Jadi ini tidak semua jiwa ada. Kenapa teman-teman raja cuma satu? Kenapa presiden kalau kita cuma satu? Kenapa enggak dua presiden? Ada wakil tapi bukan presiden. Kenapa imam sholat cuma satu? Kenapa bukan dua imam? Kenapa suami cuma satu? Ya. Enggak boleh ada suami dua kan? Enggak ada boleh Andri. Pemimpin cuma satu. Amir Safar cuma satu. Panglima perang cuma satu. Kalau sudah mati. Karena memang ini tidak semua orang punya kejiwaan itu. Kepemimpinan itu memang harus orang yang tepat. Nabi SAW memiliki beberapa orang pemimpin ya. Saya di kesempatan ini cuma menyebutkan nama-namanya saja. Tapi yang jelas mereka punya kedudukan. Karena Nabi SAW sendiri yang menunjuk mereka. Dan mereka punya kapabilitas di bidang itu. Yang pertama Sa'ad bin Ubadah ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi penguasa di Madinah. Sa'ad bin Ubadah di perang Abwa. Ini sudah pernah kita jelaskan pada saat menjelaskan kisah sahabat yang mulia ini, Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah ini yang terkenal dengan sedekahnya yang tiap hari iklanin di rumahnya. Siapa yang mau sedekah, dia suruh anaknya juga bersedekah. Kalau antum masih ingat, Allahu a'lam. Masih ingat enggak? Itu cuma 3 orang, bagus. Pengakuan yang jujur. Baik, kemudian Sa'ad bin Mu'adz di dalam memerangi Quraisy. Ini juga Sa'ad bin Mu'adz ini sama dengan Sa'ad bin Ubadah, pimpinan-pimpinan Ansar semuanya. Tapi Sa'ad bin Mu'adz ini yang pada saat meninggal, yang kata Nabi SAW arsy-Nya Allah bergoncang. Ini sudah kita ceritakan juga kisahnya. Kemudian yang ketiga Zaid bin Haritha, yang Nabi SAW tunjuk menjadi pemimpin pada saat perintah untuk membunuh Karz bin Jabir al-Fikhri. Ya. Jadi pada saat proses pembunuhan orang ini, maka Zaid bin Haritha yang diangkat jadi pemimpin. Zaid bin Haritha anak angkat Nabi yang tadi orang pertama yang memegang bendera panji di perang Mu'tah. Kemudian yang keempat Abu Salamah bin Abdul Asad, ini dalam peperangan Dzatul Asyirah. Nabi SAW keluar dengan pasukan lalu ditunjuklah Abu Salamah. Kemudian yang kelima Abu Lubabah bin Abdul Munzir di dalam peperangan atau Ghazwu Suwaik. Ya. Kemudian juga yang keenam Ibnu Ummu Maktum dalam peperangan Bani Nadhir. Bani Nadir sebenarnya di dalam Madinah, tapi benteng mereka waktu dikepung Nabi SAW angkat Ibnu Ummu Maktum walaupun beliau buta tapi diangkat jadi pemimpin pada saat itu. Yang ketujuh, Utsman bin Affan dalam peperangan atau gazwa Zati Riqa. Ya, Utsman bin Affan tidak hadir karena beliau ditunjuk untuk memimpin Madinah. Yang kedelapan, Abdullah bin Rawaha di perang Badr. Abdullah bin Rawaha tidak hadir di Badr. Ya, di Badr Mau'id tadi ya, bukan di Badr yang pertama. Badr pertama beliau hadir, makanya tadi julukannya Al-Badri. Tapi di Badr yang kedua, yang setelah Uhud, beliau di situ jadi pemimpin Madinah. Sudah kita jelaskan tadi kisahnya. Yang kesembilan, Suba' bin Arafta. Ya, Suba' bin Arafta ini, beliau menjadi pemimpin ini dari suku Gifar, Al-Gifari, di perang Khaybar. Jadi waktu Nabi SAW keluar perang Khaybar, beliau memimpin Madinah. Kemudian yang ke-10, Abu Raham Kulthum. Ya, Abu Raham namanya Kulthum bin Husun. Ini juga dari suku Gifar, Al-Gifari, pada saat pembebasan kota Mekah. Jadi Abu Raham ini Kulthum yang memimpin Madinah. Kemudian yang ke-11, Siba' bin Arafta. Ini juga ini ditunjuk dua kali dia ya. Yang ke-9 tadi ditunjuk pada perang Khaybar. Dia juga ditunjuk pada saat perang Tabuk. Nah, ini semua disebutkan dalam Tarikh At-Tabari di jilid 2 halaman 123. Jadi pemimpin-pemimpin yang pernah ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang kelima. Kedudukan para pemimpin yang dipilih Nabi SAW dan juga nama-nama yang pernah Nabi tunjuk. Ya. Pelajaran yang ke-6. Siasat perang Nabi SAW dengan cara membunuh para pemimpin orang-orang kafir. Karena ada kekuatan itu ada di individu. Kapan pemimpin itu kuat, maka akan kuat pasukannya gitu kan. Dia kuat-kuat negaranya. Maka pada saat itu ditaklukkan, maka akan takluk semua. Tapi ini seringnya Nabi SAW lakukan kalau memang dasarnya mereka mau menyerang muslimin. Dan sudah mengganggu muslimin, maka Nabi SAW lakukan. Jadi bukan setiap saat gitu. Contoh misalnya, Nabi SAW menyuruh siapa di antara sahabat yang bisa memerangi atau membunuh Abu Rafi'. Abu Rafi' ini mirip tadi dengan ya, orang yang dibunuh oleh Abdullah bin Rawaha. Ya, Usair bin Rizam. Ya, Usair bin Rizam. Maka ini orang-orang yang memang membiayai siapapun pasukan dari suku manapun. Perampok-perampok, preman-preman. Yang penting mau nyerang Madinah dibiayai. Maka Nabi SAW suruh, siapa di antara kalian yang bisa membunuh si fulan itu? Maka Abu Rafi' dibunuh oleh Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu, yang kisah masyhur pernah saya ceritakan ini ya. Walaupun kisah beliau belum kita ceritakan. Beliau pernah datang ke Khaybar kemudian membunuh Abu Rafi' dan pada saat turun dari tangga kakinya patah dan diikat dengan imamah. Lalu dia pulang ke Madinah, lalu Nabi SAW ludahi kemudian sembuh kakinya. Yang pernah saya bilang, tapi itu ludahnya Nabi SAW. Kemudian juga bagaimana tadi ya, sudah kita sebutkan ini Usair bin Rizam dibunuh oleh Abdullah bin Rawaha. Juga ada Ka'ab bin Ashraf, ya. Ini pemimpin Yahudi yang suka menyakiti Nabi SAW. Dibunuh oleh ponakannya sendiri Muhammad bin Maslama. Ya. Kemudian juga ada Abdul Uzza namanya. Ya. Setelah masuk Islam dinamakan Abdullah, tapi dia murtad dari Islam. Pada saat Nabi SAW mengutusnya untuk mengumpulkan zakat. Ya. Kemudian dia pergi ke Mekah, ya. Kemudian dia dibunuh. Waktu pembebasan kota Mekah dibunuh di Mekah karena dia sudah melakukan permasalahan besar. Dia diamanahkan untuk zakat, ternyata dia meninggalkan Islam lalu kemudian kembali ke sukunya di Mekah. Kemudian ini namanya dia Abdul Uzzani, nama lainnya Abdullah bin Khattal, ya, yang salah satu dari 10 nama orang kafir yang wajib dibunuh pada saat masuk di Mekah dan dia sempat dibunuh dekat Ka'bah. Dia dibunuh oleh Sa'id bin Harith Al-Makhzumi radhiyallahu anhu dengan Abu Burzah Al-Aslami. Dua sahabat ini yang membunuh tadi, Abdullah bin Khattal, dia pernah disuruh Nabi untuk mengambil ngumpulin zakat tapi dia mengkhianat, zakatnya diambil, dia murtad, dia kembali ke Mekah bergabung sama sukunya. Maka Nabi SAW suruh bunuh waktu masuk di Mekah dan yang bunuh dia dua orang sahabat, Sa'id bin Harith Al-Makhzumi dan Abu Barzah Al-Aslami. Kemudian juga ada Mikyas ibn Subabah. Dia pura-pura masuk Islam. Ya. Dia tahu kalau dalam Islam, kalau ada orang membunuh, kalau dia tidak mau dibunuh, dia sampaikan minta maaf kepada keluarganya orang yang dibunuh, lalu dia bayar dia denda. Maka kebetulan dia ada adiknya mati dibunuh oleh salah satu umat Islam. Dia datang ke Madinah, dia pura-pura Islam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, adik saya dibunuh oleh muslimin, saya sekarang sudah Islam, bisa enggak saya minta diyahnya? Ya, orang kalau dibunuh bayar 10 ekor unta. Maka Nabi SAW pun memberikan kepada dia, tapi setelah dia ambil, dia pulang ke Mekah, dia murtad. Ya. Dan ini juga dibunuh akhirnya. Ya. Dia dibunuh oleh Numailah bin Abdillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, membunuhnya pada saat pembebasan kota Mekah. Jadi ini sempat dibunuh, Mikyas ini. Kemudian Huwairith ibn Nuqai'iz. Ya. Huwairith bin Nuqai'iz ini, dia sempat menjatuhkan dua anak Nabi SAW, Fatimah dan Ummu Kalthum radhiyallahu anhunna, dari unta. Ya. Itu pada, dan dia akhirnya dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib pada saat pembebasan kota Mekah. Artinya cukup banyak ya yang Nabi SAW lakukan pembunuhan ini, tapi memang kepada orang-orang yang layak, karena mereka memang melanggar itu. Termasuk juga ada satu orang kepala suku, saya lupa namanya sekarang, tapi yang jelas ada pernah dia mau menyerang Madinah dan pasukannya juga cukup besar, puluhan ribu orang. Maka Nabi SAW bilang kepada seorang sahabat, pergilah ke sana, selesaikan urusannya. Sahabat ini uniknya dia pergi sendiri. Ya. Dan ini menandakan memang harus orang tertentu yang menguasai bidang yang dipilih. Jadi bukan hanya karena ketenarannya. Nabi bukan tunjuk Umar, bukan tunjuk Uthman, bukan tunjuk Ali, bukan Abu Bakar. Tapi Nabi tunjuk orang ini. Dan dia tidak terlalu masyhur di kalangan sahabat. Setelah beberapa hari dia pulang sambil senyum. Kata Nabi SAW, bagaimana? Saya sudah membunuhnya, Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Saya bergabung dengan pasukannya, saya berbicara, berbahasa seperti bahasa mereka, retorika mereka saya ikutin, cara mereka semua saya ikutin. Dan saya sangat giat, sampai saya dipercaya oleh dia, lalu kemudian tidak ada yang boleh masuk kemahnya kecuali saya. Begitu saya masuk, saya temukan dia lagi tidur, maka saya membunuhnya. Setelah itu saya pulang, lalu Nabi SAW tanya di depan sahabat semua, bagaimana sholatmu? Dia bilang, dengan isyarat mata ya Rasulullah. Tapi ini hanya kalau mau bunuh musuh. Ya. Bukan di motor, di mobil. Nah. Baik, itu contoh. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang lain. Itu pelajaran yang ke-6 tadi. Pelajaran yang ke-7, kedudukan dakwah dalam Islam. Karena Abdullah bin Rawah sempat mendakwai Abu Darda, dan juga tentu banyak yang didakwai, tapi ini yang paling menonjol. Dan dakwah dalam Islam punya banyak kedudukan tentunya. Ini kalau kita bahasakan luar biasa, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Yusuf, surah nomor 12 ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani fa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, hai Muhammad, ini jalanku, ya. Aku berdakwah di jalan Allah dalam terang benderang, dalam panduan yang terang benderang, ala basira, ada Al-Qur'an, ada sunnah. Dan aku bersama dengan orang yang mengikutiku. Maka maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Bagaimana juga Allah SWT menceritakan banyak dalam Al-Quran. Ya, kalau berdakwah itu, atau kita sebutkan poin-poin saja ya. Poin yang pertama tentang manfaat dakwah, dia adalah muhimmatir rusul. Atau tugasnya para rasul. Berarti kalau kita berdakwah, kita mengikuti mereka. Ya, akhirnya pahala umat ini banyak sekali dipanen oleh orang-orang ini. Yang jelas itu adalah tugas Rasul. Yang kedua, kedudukan dakwah itu adalah sumber pahala. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Wallahi la in yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am. Hadis Bukhari Muslim. Demi Allah, kalau seseorang mendapatkan petunjuk karena kamu, ketahuilah itu lebih baik bagimu daripada unta, ya, atau humurun ni'am ini, bukan untuk nikmat yang terbesar, bisa dimaknakan seperti itu ya. Apapun yang nikmat terbesar yang kau anggap, maka ini pasti lebih baik daripada itu. Ibnu Hajar berkata, humurun niyam bisa juga diterjemahkan dengan unta merah, adalah kendaraan yang sangat dibanggakan oleh bangsa Arab pada zaman itu. Dalam riwayat lain, riwayat Al-Hakim dalam sanad sahih, khairun laka mimma tala'at 'alaihi syams. Kalau kau menjadi penyebab orang satu orang saya dapat petunjuk, maka itu lebih baik daripada terbitnya matahari buat kamu. Yang ketiga, kedudukan dan keutamaan dakwah adalah sebab istighfar seluruh makhluk buat dia. Jadi siapapun yang belajar agama, kemudian dia kuasai lalu dia sampaikan asal yang benar, ya, maka dia akan mendapatkan permohonan ampun kepada Allah dari seluruh makhluk. Disebutkan di dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmidzi, kata baginda Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal aradin hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-hutu la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ketahuilah sungguhnya Allah, seluruh malaikat-malaikatnya, seluruh penduduk langit dan juga penduduk bumi, sampai semut di lubangnya dan sampai ikan paus di lautan, semuanya ya, mengucapkan atau memohonkan ampun untuk pengajar kebaikan atau para da'i yang menyampaikan agama. Yang keempat, keutamaannya, mereka akan dihitung atau dianggap besar kedudukannya di kerajaan langit, walaupun di bumi tidak dikenal. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, alimun, amilun, muallimun, yud'a kabiran fi malakutis samawat. Ketahuilah orang yang alim, belajar agama sampai dia faham, amil, dia amalkan ilmunya, muallimun, dia mengajarkan, dia belajar sampai dia faham, dia amalkan untuk kebutuhan dia pribadi, lalu dia ajarkan ke orang lain. Mereka akan disebut-sebut ya, dan diberikan kedudukan yang besar di kerajaan langit. Yang kelima, perbuatan yang dia lakukan itu dakwah adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik ya, dari perkataan ya, mengalahkan orang yang mendakwa atau berdakwa di jalan Allah dan mengerjakan amal soleh, dan dia mengatakan aku termasuk orang-orang beriman. Dan tentu keutamaan dakwah sangat banyak sekali ya, tapi ini kita ringkaskan poin-poinnya. Itu poin yang ke-7 atau pelajaran yang ke-7, bagaimana seseorang muslim menjadikan dakwah sebagai target dia supaya dia bisa panen pahala ya, karena semua orang yang mendapat petunjuk dari dia maka akan ya, dia panen pahalanya. Yang ke-8, keutamaan berpuasa dalam Islam. Karena tadi dikatakan si Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu mempertahankan puasanya walaupun dalam kondisi panas sekali ya. Dan itu banyak sekali ya, dalam masalah puasa ini. Yang pertama, puasa itu akan menyampaikan kita pada tingkat ketakwaan, apalagi insyaallah Ramadan sudah sangat dekat, ini kewajiban. Maka itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 183, ayat yang masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum. Allah mengatakan di akhir ayat, la'allakum tattaqun. Jadi untuk mencapai tingkat itu, hai orang beriman, diperintahkan untuk kalian melakukan puasa sebagaimana diperintahkan untuk orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Dan kita sudah tahu at-taqwa ini ya adalah tingkat tertinggi dalam Islam, yang semua urusannya dimudahkan, rezekinya akan diberikan, diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya. Anda bisa membaca itu dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Kemudian yang kedua, keutamaan puasa sendiri, mustajab doa orang yang puasa. Dan satu minggu kita punya Senin Kamis, setiap bulan kita punya Ayyamul Bid, dan setahun sekali kita punya puasa Ramadan, dan tentu ada puasa-puasa lain juga. Tapi yang jelas mustajab doa yang kita ingin sebutkan keutamaannya pada saat antum lagi puasa. Hadis sahih riwayat Ahmad, mustajab doa. Kata Nabi SAW, thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'im. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Tiga golongan tidak akan ditolak doa mereka. Yang pertama, as-sa'imu hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia buka puasa. Jadi masa dia menahan haus dan laparnya itu mustajab doa. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil, ini mustajab doa. Dan yang ketiga, wa da'watul madzlum, doanya orang yang terzalimi. Yang ketiga, keutamaan orang yang puasa, mereka akan masuk dari pintu Rayyan, maksudnya pintu gerbang bernama Rayyan di surga, dan di dalamnya ada istana-istana yang besar yang hanya dimiliki untuk orang yang berpuasa saja. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma Rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun. Di surga itu ada 8 buah pintu gerbang dan ada satu pintu khusus namanya Rayyan yang tidak dimasuki kecuali orang yang berpuasa. Artinya mereka punya istana di dalam sana. Kemudian yang keempat, pintu untuk menutup semua syahwat yang haram. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya ma'syar syabab, man istata' minkumul ba'a fal yatazawwaj, fa'inu agaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa'alai bisawm fa'innahu lahu wija'. Hai sekalian anak muda, menikahlah. Siapa yang mampu maka menikahlah. kalau dia tidak, karena itu akan menjaga kesucian pandangan mata dan juga kesucian kemaluan. Dan siapa yang belum mampu untuk menikah, maka dia semestinya berpuasa, karena itu akan menjadi tameng yang baik untuknya. Yang kelima, itu akan, puasa akan menjadi pembersihan dosa, sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqah wal-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh seseorang di keluarganya, di hartanya, di keturunannya, dan semua itu bisa dibersihkan dosanya dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amr ma'ruf dan nahi munkar. Juga sabda Nabi SAW tentang puasa Ramadan, hadis Bukhari Muslim, man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang keenam, keutamaan puasa, dia sebab yang akan mendatangkan syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih, kata baginda Nabi SAW, as-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Ketahuilah, puasa dan juga Al-Quran akan menjadi penolong bagi seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyaffi'ni fih. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya untuk makan dan syahwat di siang hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nauma bil-laili fasyaffi'ni fi. Kemudian Al-Qur'an mengatakan, ya Allah, aku telah menahannya tidur di malam hari, maka jadikanlah aku menjadi penyebab syafaat dia atau pertolongan buat dia. Qala fayashfa'ani. Maka kata Nabi SAW, keduanya pun memberikan pertolongan. Yang ketujuh, sebab selamat dari api neraka. Sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, innamas siyamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Hadis riwayat Ahmad ini, maaf, hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya puasa itu perisai yang akan digunakan oleh seorang hamba untuk menahan api neraka. Juga dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhu 'anil nari 70 kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, sunnah atau wajib, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Dan ini keutamaan yang sangat luar biasa. Tentu kalau kita mau bahas keutamaan puasa sangat banyak, tapi ini sebagian kecil. Dan ini saya mau ingatkan teman-teman, bagi yang masih malas puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya, puasa-puasa sunnah, dia anggap remeh, semestinya dia berpuasa, kecuali punya udzur, ya. Tapi kalau tidak ada udzur, maka lebih baik dia melakukannya, karena ini punya keutamaan tersendiri, ya. Puasa, sampai Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan dalam kisahnya, dia mengatakan, kalau bukan karena tiga hal, aku tidak ingin hidup sesaat pun di muka bumi ini, ya. Yang pertama dia sebutkan adalah menahan haus, nikmatnya menahan haus dan lapar di saat puasa, gitu kan. Kemudian menahan ngantuk pada saat malam hari kalau mau tidur, ya. Kemudian duduk bermajlis dengan orang-orang saleh. Tapi menahan haus dan lapar ini sebuah keutamaan tersendiri bagi puasa, karena Allah akan balas itu. Kemudian selanjutnya teman-teman, keutamaan atau pelajaran yang setelah ke-8, keutamaan puasa, yang ke-9, keutamaan puasa atau keutamaan sholat sunnah. Karena tadi dikatakan waktu salah satu mantan istrinya Abdullah bin Rawaha dinikahi oleh seseorang, lalu dia bilang, saya nikahi kamu karena saya ingin tahu bagaimana ibadahnya Abdullah. Lalu si suami yang sekarang ini mengatakan, saya tidak ingat lagi apa yang diceritakan oleh istrinya Abdullah bin Rawaha yang saya nikahi sekarang, kecuali yang selalu berbekas, setiap kali Abdullah masuk rumah atau keluar rumah dia selalu sholat 2 rakaat. Untuk ini sholat adalah sholat sunnah, gitu kan. Makanya ada keutamaan sendiri. Kita akan coba sebutkan beberapa saja, karena ini babnya sendiri masalah solat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabun nasu bi yaumil qiyamah min a'malihim as-salat. Ketahuilah, amal yang paling pertama dihisab dari manusia pada hari kiamat adalah solatnya. Qala yaqulu rabbuna azza wa jalla li malaikati huwa a'lam. Dan Allah akan berkata kepada para malaikatnya, dan dia lebih mengetahui. Unduru fi salati abdi atammaha aw naqasaha. Coba lihat salatnya hambaku ini, sempurna atau kurang. Fa in kanat tammatun kutibat lahu tamma. Kalau sudah sempurna maka dicatatkan pahala yang sempurna. Wa in kanat intaqasa minha syai'an, kalau ada solatnya yang kurang, qala undur hal li 'abdi min tatawwu, maka dikatakan kepada para malaikat, coba lihat ada enggak solat sunnahnya hambaku ini. Fa in kana lahu tatawwu, kalau dia punya solat sunnah, qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'malu 'ala dzalikum. Maka dikatakan oleh Allah SWT, ambillah solat-solat sunnahnya, lengkapkan solat wajibnya, dan begitulah terjadi pada seluruh amal-amal yang lain. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Muslim, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena sungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali saja, melainkan dengannya ia akan meninggikanmu satu derajat, serta menghapuskan darimu satu kesalahan. Ya, ini kita sayangkan sekali teman-teman, banyak orang diantara kita subhanallah masuk masjid tidak mau sholat tahiyat masjid, tidak sholat qabliyah, lebih pilih untuk main handphone, ya, bicara sama temannya, padahal sebenarnya keutamaan sholat sunnah besar sekali, ya, dan harus dimulai. Kata para ulama, kalau seseorang sibuk dengan amal sunnah, maka secara otomatis dia juga akan terjaga wajibnya. Kalau antum sudah biasa jaga sholat sunnah, sholat wajib terjaga, antum biasa sedekah, zakat terjaga, antum biasa umroh, haji jadi ringan. Tapi kalau tidak pernah kerjakan yang sunnah, maka yang wajib pun bisa jadi berat, bahkan bisa terbengkalai. Maka ini semestinya dijaga. Dan sebagian ulama menanggapi yang dimaksud dengan sholat yang dikerjakan oleh Abdullah bin Rawaha, bisa sholat tambahan, tatawu. Ya, artinya dia masuk ke rumah, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan dia sholat. Mungkin sunnah wudu, mungkin taubat, mungkin qobliyah atau ba'diyahnya, karena tadi sebelum pergi atau sudah pergi. Maka yang ada perintahnya semua yang dimaksud dalam perbuatan tersebut. Selanjutnya, yang ke-10, keutamaan untuk ya, berhenti pada saat datang teguran dari Allah atau dapat peringatan dalam Al-Quran. Tentu kena rasa takut, sebagaimana tadi Abdullah bin Rawah r.a. takut pada saat dia penyair lalu datang ancaman. Asy-Syu'ara 224, sampai turun hal yang membolehkan Al-Syu'ara 227. Dan ini semua karena memang orang-orang ketakutan, ya, rasa takutnya kepada Allah. Dan Allah memuji itu, ya. Orang yang takut kepada Allah, Allah memujinya. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashyaru biayati tsamanan qalila. Jangan pernah kalian takut pada manusia, tapi takutlah kepadaku, dan jangan kalian memperjualbelikan ayat-ayatku dengan nilai yang murah. Maksudnya apa? Kalau kita sedang ada masalah teman-teman, kita harus bermuhasabah bagaimana hubungan kita sama Allah. Enggak usah peduli masalah apa sebabnya terjadi di kalangan manusia. Tentu kita berbuat sama manusia. Tapi kalau ada yang ghibah, ada yang gunjing, ada yang fitnah, ada yang ambil hak kita, kita yang paling pertama muhasabah, hubungan sama Allah bagus enggak? Kalau bagus maka akan aman, itu jadi sumber pahala buat kita. Tapi kalau hubungan kita sama Allah rusak, maka itu berarti ya akibat daripada perbuatan kita. Tentu juga Allah SWT mengingatkan agar kita takut kepadanya, takut dengan azab Allah. Apalagi kalau sudah diingatkan, akhi, ukhti, jangan, Allah haramkan. Itu disebutkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 99. A'udhu billahi minasyaitan rajim, afa'aminu makrallah, falaya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah? Tidak ada yang bisa merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang rugi. Nabi Nuh AS dikatakan pada saat dia bilang, ya Allah ini anakku, waktu Allah tenggelamkan anaknya. Lalu Allah mengatakan, bukan anakmu lagi, hai Nuh. Dan aku tidak mau, hai Nuh, aku tergolong orang-orang bodoh. Karena Allah mengancam begitu saja, Nabi Nuh selama 40 tahun tidak berani mengangkat wajahnya ke langit, karena takutnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bagaimana waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah di zaman khilafahnya ada seorang sahabat datang dengan sepupunya orang Badui. Ini orang Badui begitu masuk di kemahnya, di rumahnya Umar, langsung di masjid, langsung bicara begini. Hai Umar, bukan Amir Mukminin, tidak hormati. Hai Umar, kau tidak adil. Umar langsung marah, gitu kan? Ini orang dari mana asal muasal tiba-tiba bilang saya tidak adil. Begitu dia marah, sepupunya ini tahu kalau Umar marah berbahaya nih. Maka dia mengatakan, ya Amir Mukminin, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa'arid anil jahilin. Ya, fasda bima tu'mar wa'arid anil jahilin. Allah berfirman kepada nabinya Muhammad SAW, kokohlah kau dengan perintah Tuhanmu dan tinggalkan orang-orang bodoh. Ini orang jahil, orang bodoh. Jangan ditanggapi. Kelas anda bukan seperti dia. Maka Umar pun sudah dengar firman Allah langsung berhenti. Enggak jadi marah. Ini artinya orang menerima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Masukan ini ya. Dan ini juga pelajaran yang bisa diambil tentunya. Kemudian kita masuk ke pelajaran setelahnya. Yang ke-11 adalah haramnya sogok menyogok. Ya. Haramnya sogok menyogok karena tadi waktu Abdullah bin Rawaha mau disogok untuk meringankan perkara ya, atau urusan pembayaran, maka dia menolak. Dan ini karena fahamnya terhadap hukum. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah tentang masalah sogok menyokok ini, jika seseorang memberi hadiah dengan maksud untuk menghentikan sebuah kezaliman atau menagih haknya yang wajib, maka hadiah itu haram bagi yang mengambil dan boleh bagi yang memberi. Jadi misalnya gini, pernah saya kasih contoh masalah sogok menyogok. Antum memasukkan barang dari luar negeri kemudian masuk, ditahan oleh bea cukai misalnya, umumnya begitu. Ada peraturan harus dibayar. Baik, kalau kita bayar dan sesuai dengan peraturan selesai. Tetapi kalau kita tidak bayar, ya, kemudian dia atau kita ikuti peraturan tapi dia tidak mau keluarkan barang itu karena memang dasarnya minta bayaran tambahan atau yang lain, kita kalau memberi bukan sogokan, tapi yang mengambil haram hukumnya. Itu kata Ibnu Taimiyah. Jika seseorang memberi hadiah dengan maksud untuk menghentikan sebuah kezaliman, ya, atau menagih haknya yang wajib, dia punya hak untuk mengambil, maka hadiah itu haram bagi yang mengambil dan boleh bagi yang memberi, karena kalau tidak dikasih tidak dapat haknya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, sungguhnya aku seringkali memberi pemberian kepada seseorang lalu ia keluar menyambung api neraka. Ditanya kepada beliau, mengapa anda memberi juga pada mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, mereka tanda kutip memaksa minta padaku dan Allah tidak menginginkan aku bakhil. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa di jilid 31 halaman 286. Sementara sogok ini memberi uang dan sebagainya kepada petugas dengan harapan mendapatkan kemudahan. Nah, itu dimasuk dalam sogokan, ya. Dan itu definisi disebutkan dalam Kamus Muhit di jilid 4 halaman 336. Sementara hukumnya haram, tidak boleh sama sekali. Sogok menyogok tidak boleh sama sekali, itu dilarang. Dan saya ringkaskan di sini dalilnya firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat surah nomor 2 ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonirrajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Jangan pernah kalian memakan harta orang atau harta di antara kalian dengan cara batil dan kalian sengaja mengangkat perkara itu kepada hakim agar kalian memakan sebagian dari harta manusia dengan dosa sementara kalian mengetahuinya. Juga disebutkan Abul Aliyah menafsirkan firman Allah SWT surah Muhammad surah nomor 47 ayat 22-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal 'asaitum in tawallaitum an tubsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa'asammam wa 'ama absarahum. Kenapa kalian pada saat diberikan kedudukan di muka bumi kalian membuat kerusakan dan kalian memutus hubungan silaturahim? Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, maka Allah tulikan pendengaran mereka dan Allah butakan mata-mata mereka. Kata Abu Aliyah, antubsidu fil ard, kalian membuat kerusakan di muka bumi yang Allah ancam di sini adalah sogokan. Juga disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim sam'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Mereka suka sekali berdusta dan mereka suka sekali memakan ya, uang-uang yang haram ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat sogok, penyogok, pemberi nyogok dan yang menerima sogokan. Hadis sahih riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan juga Ahmad dan disahihkan. Juga ulama sepakat tentang haramnya rishwah sebagaimana Ibnu Qudamah, As-Sanani, Ibnu Athir, semua Al-Haythami, Al-Zahabi, semua menyebutkan tentang masalah haramnya ini. Cuma saya ingin titik beratkan di sini, ada perbedaan antara sogokan dengan hadiah. Perbedaan dasarnya, saya ringkaskan, kalau sogokan itu, dia sifatnya selalu diikuti dengan harapan. Ada balasan imbal. Sementara hadiah tidak diikuti dengan harapan itu. Ya. Kemudian, sogokan itu selalu sembunyi-sembunyi dan ada tuntut-menuntut. Sementara hadiah sebaliknya. Suap itu atau sogokan mempermudah hal-hal yang batil dan mencari muka. Sementara hadiah adalah silaturahim dan kasih sayang. Maka itu perbedaan-perbedaan dasar. Jadi memberi hadiah boleh. Karena kata Nabi SAW saling memberi hadiahlah kalian. Kalian akan saling mencintai. Selama tidak diikuti dengan indikasi-indikasi yang bukan hak kita. Ya misalnya kita tidak ada hubungan, misalnya kita minta jabatan, minta sesuatu lalu kita bayar supaya dapat, padahal kita tidak berhak, maka itu masuk dalam sogokan. Kemudian teman-teman sekalian, ini waktu sudah masuk tapi saya coba ringkaskan karena masih ada. Selanjutnya adalah poin ke 12 tentang pentingnya menjawab orang-orang munafik, ya. Ini juga perlu saya bacakan sedikit, insya Allah sebentar azan langsung iqamah saja. Orang-orang munafik perlu dibantah, tidak boleh dibiarkan berbicara. Dan orang munafik pura-pura Islam, cirinya mereka selalu mencari kesalahan kaum muslimin. Islam mengatakan A, mereka mengatakan B. Allah katakan dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghludz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai nabi, perangilah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan bersifat tegaslah pada mereka, karena tempat mereka neraka dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ciri orang-orang munafik itu adalah lawannya orang beriman. Kalau orang iman, orang beriman saling dukung-mendukung dalam kebaikan, melarang dari kemungkaran. Kalau orang munafik lawannya. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum awliya ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yakbiduna aydiyahum. Orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, mereka sebagian penolong sebagian yang lain. Mereka selalu menyuruh kepada kemungkaran. Kita kan disuruh pada ma'ruf. Mereka buat kemungkaran dan mereka melarang dari perbuatan ma'ruf. Kalau orang mau sholat, orang mau ibadah, dilarang sama mereka. Dan mereka sangat pelit. Mereka sama sekali tidak mau mengeluarkan apa yang mereka miliki. Juga Nabi SAW, teman-teman, tentu banyak dalil, saya ringkaskan saja. Nabi SAW sangat melarang sekali kita mendukung orang-orang munafik. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim. Ya, itu larangan sangat keras untuk menjadikan pemimpin dari orang munafik ataupun mengatakan mereka tuan. Ya. Ya, ciri orang munafik jelas-jelas mereka pura-pura Islam dan selalu membenci Islam. Kalau cuma ada bohong, ya, atau misalnya dia ingkar janji, ini salah satu sifat kemunafikan. Kalau bergabung padanya empat hal, kata Nabi SAW ada empat hal, kalau ada pada seseorang pasti dia munafik tulen sampai dia tobat. Setiap bicara bohong, setiap janji pasti ingkar, diberikan amanah khianat, kalau dia bicara berdebat. Kalau empat-empatnya ada, munafik tulen. Tapi kalau salah satunya berarti salah satu sifat kemunafikan. Dan kata Nabi SAW, perangilah orang-orang munafik itu dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, ya, dan dengan lisan kalian. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena melihat waktu, mungkin kalau tidak keberatan teman-teman sekalian, masih ada beberapa poin, mungkin habis sholat asar saya lanjutkan lagi. Masih bisa? Baik, mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah SWT, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Kita sudah menyebutkan kurang lebih 12 ya, durus wal ibarat atau pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kedudukan para orang-orang pertama masuk Islam. Kemudian yang kedua, kedudukan orang yang bai'at iku bai'at Aqabah bersama Nabi SAW. Yang ketiga, kedudukan ahli Badr. Yang keempat, sudah kita jelaskan tentang kedudukan dan juga nama-nama orang yang pernah ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk memimpin kota Madinah. Yang keempat itu kedudukan penulis wahyu Nabi. Kemudian yang kelima, kedudukan orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memimpin Madinah di masa hidup beliau sebagai pengganti sementara. Yang keenam, strategi perang Nabi SAW dalam menghukum mati beberapa pimpinan-pimpinan orang kafir. Dan ada beberapa kisah yang sudah kita sampaikan. Yang ketujuh, keutamaan berdakwah dalam Islam. Bagaimana Abdullah bin Rawaha mendakwahi sahabatnya Abu Darda radhiyallahu anhu jema'in. Kemudian yang kedelapan, keutamaan puasa dalam Islam. Dan bagaimana seorang muslim harus menjadikannya sebagai sebuah pola hidup. Ya, dan itu juga sangat berhubungan dengan masalah kesehatan selain pahala. Ya, mulai dari sunnah insyaAllah yang wajib akan mudah. Kayak teman-teman yang sudah biasa Senin Kamis segala macam ayam lubit ini, maka pasti Ramadan nanti akan mudah bagi dia. Nah, beda dengan orang yang tidak pernah melakukannya, maka Ramadan biasanya di awal-awal dianggap sulit. Kemudian juga yang kesembilan, keutamaan sholat sunnah. Bagaimana seseorang peduli dan bagaimana Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu sholat sebelum keluar dan juga pada saat beliau masuk ke dalam rumah. Dan ada sebuah hadis saya tambahkan di sini yang kata Nabi SAW, afdal sholat itu dikerjakan di rumah kecuali sholat wajib. Ya, dan kata Nabi SAW juga, jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti atau sebagai kuburan. Jadi disuruh sholat di situ ya. Jadi kalau antum sholat wajib di masjid, pulangnya sholat sunnah di rumah. Ya. Tentu banyak sholat-sholat sunnah yang lain, duha, wudu segala macam bisa dikerjakan di rumah. Kemudian juga yang ke-10 adalah keutamaan orang yang menerima masukan dari ayat-ayat Allah atau waqaf di kitabillah. Berhenti pada saat peringatan kitabullah datang. Kemudian yang ke-11 tentang haramnya sogokan. Dan sudah kita jelaskan tadi beberapa poin berhubungan dengan masalah itu. Dan perbedaan dasar antara sogokan dengan hadiah. Kemudian juga sudah kita jelaskan tentang yang poin ke-12, pentingnya menjawab orang-orang munafik. Dan bagaimana orang-orang munafik itu dibenci dalam Islam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menitik beratkan khusus surah namanya surah Al-Munafikun. Menceritakan tentang keadaan mereka. Begitu juga dengan surah Al-Ahzab. Membongkar banyak sekali kedok mereka. Bahkan peperangan Nabi alaihi salatu wassalam. Tepatnya perang Tabuk yang tadinya keluar ingin menyerang Romawi. Itu ternyata Romawi tidak berani keluar memerangi Nabi SAW karena raja mereka mengatakan ini Nabi. Kalau dia benar Nabi, kita melawan pasti kita akan kalah. Waktu pulang ternyata terjadi ya banyak sekali pembongkaran kedok orang-orang munafik, ciri-ciri mereka, ya sifat-sifat mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan dalam beberapa ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Mereka menyuruh kepada kemungkaran, mereka melarang yang ma'ruf, mereka selalu pelit, bakhil. Mereka juga dalam ayat yang lain dikatakan kalau berdiri sholat malas, itu pun kalau sholat pun riya, ya, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali zikir yang sedikit. Kemudian juga mereka di dalam hatinya selalu saja ragu dengan Allah dan Rasulnya dan tidak ragu-ragu untuk mengatakan kenapa ini Al-Quran begini, revisi saja, ganti saja, itu juga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka menganggap janji-janji Allah dusta. Dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Dan berkatalah orang-orang munafik dan orang-orang yang dalam hatinya ada terkena penyakit munafik itu. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami kecuali kedustaan saja. Ya. Jadi enggak benar tuh surga, enggak pernah tuh ada ancaman neraka, enggak benar begini dan begitu, harusnya diganti, harusnya direvisi segala macam. Nah itu ciri-ciri orang munafik. Dan bagaimana tadi waktu Abdullah bin Abi Salul mengatakan kepada Nabi SAW, jangan kau sampaikan ceramahmu di sini, sampaikan kepada orang yang mau dengar saja. Maka Abdullah bin Rawah membantah sambil mengatakan, justru dengarkanlah kepada kami di majelis-majelis kami. Jadi perlu ada kelompok dari kaum muslimin yang memang khusus menjawab orang-orang munafik. Tentu di seluruh dunia ada. Kalau di zaman Nabi SAW ada, berarti seluruh dunia ada. Di Indonesia pun ada tentunya. Dan orang munafik tulen orang yang pura-pura Islam. Namanya nama Islam, penampilannya Islam tapi benci dengan Islam. Kita bisa lihat dari sikap mereka. Allah dan Rasulnya sudah jelaskan A, maka mereka masih mengatakan B. Gitu kan? Baik, itu yang poin 12. Poin ke-13 adalah tentang masalah hukum syair dalam Islam. Dan ini yang belum kita bahas. Ada kurang lebih 15 poin ya. Jadi sisa 13, 14, dan 15. Saya akan menyebutkan tentang masalah syair ini. Ya. Teman-teman sekalian, syair atau puisi dalam Islam ya, itu dibolehkan selama tidak berbau maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau hanya omong kosong, puji-pujian yang kosong, memunculkan syahwat yang haram, semua tidak boleh. Ya. Apapun sifatnya. Itulah tadi yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bahas, Al-Syu'ara ayat 224 sampai 227. Ya. Yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma dzulimu. Allah mengatakan penyair-penyair itu karena di jazirah Arab banyak sekali orang-orang penyair ini itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, di sini syair, di sana syair, menjual itu, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak kerjakan, kecuali orang-orang atau para penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapatkan kemenangan setelah menderita kezaliman. Nabi SAW menyebutkan kalau syair atau puisi itu bermanfaat, untuk menambah keimanan, memuji Islam, memuji Al-Quran, memuji Allah, memuji Nabi SAW, silakan. Boleh saja. Memuji para syuhada. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, inna minasyi'ri hikmah. Sesungguhnya di antara syair itu ada yang merupakan hikmah. Hadis Bukhari nomor 6145. Juga Al-Bara' ibn Azib berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Hassan ibn Thabit pada perang Quraidah. Hassan ibn Thabit salah satu dari penyairnya Nabi. Ada tiga penyair Nabi yang masyhur tadi sudah kita sebutkan. ada Abdullah bin Rawaha, ada Hasan bin Thabit, ada juga Malik ibn Auf, salah tadi ya. Kata Nabi SAW kepada Hasan bin Thabit, uhjul musyrikina fa inna Jibril ma'ak. Seranglah orang-orang musyrik itu dengan syairmu, karena Jibril bersamamu. Hadits ini diriwayatkan Bukhari nomor 600 atau 6153, Imam Muslim 2486. Jadi kita memerangi orang-orang non-muslim ini, ya, orang-orang kafir, orang munafik ini dengan apa saja yang kita mampu. Kita dakwahi dengan lisan, dengan tulisan, dengan harta, ya. Kalau dibutuhkan jiwa dalam perjuangan, maka kita mengorbankan juga. Sementara ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang berbunyi, li'an yamla ajawfi ahadikum kayhan yarih yarihi khairun min an yamtali asyira. Sesungguhnya perut salah seorang di antara kalian dipenuhi dengan nanah hingga merusak ususnya, itu lebih baik daripada perutnya penuh dengan syair atau sajak atau puisi. Hadis Bukhari nomor 6154 dan Imam Muslim 2258. Ulama hadis mengatakan khusus masalah hadis ini itu ada sebabnya disebutkan, ada sebabnya disebutkan, yaitu dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat ini Nabi mengatakan lambung seseorang dan kalian dipenuhi dengan nanah lebih baik daripada penuh dengan syair. Hadis ini seakan-akan zahirnya ada larangan syair secara umum. Tetapi hadis ini kata ulama hanya dikhususkan kalau syair-syair yang omong kosong. Memuji kepada kemaksiatan wanita, tempat-tempat maksiat dan segala macam. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis Abu Sa'id al-Khudri dalam hadis sahih riwayat Muslim. Beliau berkata, kami pernah berjalan bersama Rasulullah SAW di Al-Araj, di salah satu wilayah. Tiba-tiba seorang penyair membacakan syair kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan, tahanlah syaitan itu, peganglah dia. Lalu beliau bersabda, lambung seseorang penuh dengan nanah lebih baik daripada penuh dengan syair. Ibnu Battal berkata, rahimahullah, sebagian ulama berpendapat bahwa syair yang dimaksud dalam hadis adalah syair-syair yang mengandung hujatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, mungkin saja orang ini sedang mencaci Nabi tapi dengan syairnya. Maka dilarang, makanya Nabi mengatakan tangkap syaitan ini. Akan tetapi Abu Ubaid secara pribadi berdasarkan kesepakatan ulama menganggap bahwa penafsiran tentang makna syair adalah penafsiran yang salah, sebab kaum muslimin telah sepakat bahwa satu kalimat yang mengandung hujatan kepada Rasulullah SAW maka akan menjadikan kufur. Ya. Dari itu sebagaimana Allah sebutkan dalam Asy-Syu'ara 224. Tapi intinya di sini syair itu, syair yang dilarang Nabi SAW tadi adalah syair yang berbau keburukan. Ya. Makanya Imam Nawawi juga berkata, syair itu hukumnya boleh selama tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang keji dan sejenisnya. Juga Al-Mubarak Furi berkata, yang menulis tentang atau menambahkan syarah pada Sahih Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, dia mengatakan yang dimaksud dengan memenuhi perutnya dengan syair adalah ketika syair telah menguasainya, di mana dia lebih disibukkan dengannya dari Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Maka hal tersebut menjadi syair yang tercela apapun bentuknya. Maka dari itu Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya memberikan bab khusus tentang syair dengan bab dibencinya syair ketika lebih mendominasi manusia dari Al-Quran dan zikir kepada Allah. Jadi apabila seseorang menjadikan Al-Quran dan ibadah kepada Allah sebagai kesibukan utama, maka baginya boleh untuk membuat syair dan melantungkannya selama syair tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi termasuk juga bisa digunakan untuk senjata perang, sebagaimana tadi Hasan ibn Thabit disuruh menyerang ya, orang-orang Yahudi, Quraidah, dengan syairnya. Sebagaimana Nabi SAW mengizinkan Abdullah bin Rawaha untuk menyerang orang-orang musyrik Mekah di Umrah Qadha dengan syairnya. Maka itu semua berarti dibolehkan. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian yang ke-13. Ya. Maaf, yang ke-14. Ya. Yang ke-13 tadi tentang kedudukan syair dan bagaimana hukumnya dalam Islam. Yang ke-14 adalah larangan untuk berkata buruk dan juga bohong. Tentu ini dalilnya cukup banyak sekali ya. Tetapi kita masuk dalam perkataan buruk ini semuanya. Baik itu gunjing, ya, ghibah, dan kita tahu dalilnya ghibah banyak sekali. Kemudian fitnah, ya, kemudian mencaci maki, bertutur kata kasar. Kalau teman-teman yang pernah ikuti taklim kita di sini hari Rabu, salah satu dosa besar Imam Adz-Dzahabi adalah berkata kasar dan berkata kotor. Ya, jadi itu salah masuk dalam hadis dikatakan dia adalah ahli neraka. Ya. Maka semua kata-kata buruk ini itu tercela dalam Islam. Sampai Nabi SAW pun kalau lagi marah, pasti beliau hanya mengucapkan kalimat-kalimat baik. Ya. Mengancam iya, tapi kalimat baik. Seperti orang Yahudi yang mengatakan assalamualaikum, kematian buat kalian. Nabi cuma mengatakan waalaikum, dan untuk kalian. Tapi Nabi SAW tidak melawannya dengan keras. Bahkan Nabi SAW waktu lihat Aisyah menjawab dengan keras, Nabi SAW mengatakan pelan-pelan, hai Aisyah. Tidak ada sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan, digunakan kelembutan padanya kecuali menghiasinya. Dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelembutan kecuali akan merusaknya. Gitu kan? Tentu ini dalilnya cukup banyak ya. Cukuplah kita angkat hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya berjagalah kejujuran itu, kejujuran akan membawa kalian pada kebaikan dan kebaikan yang membawa ke dalam surga. Dan seseorang terus saja jujur dan berkata baik sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Dan kita tahu siddiq bersama-sama dengan para nabi-nabi di surga, derajat tertinggi. Dan jauhilah bohong, karena bohong itu membawa kepada kefajiran, dan kefajiran itu akan membawa ke neraka. Seseorang terus saja berbohong sampai dicatat sisi Allah sebagai seorang pendusta. Maka ini semua adalah ancaman. Makanya Nabi SAW bilang kepada para sahabat, di tengah-tengah kalian ada orang ini, Abdullah bin Rawaha, tidak pernah berkata bohong dan juga berkata buruk. Maka ini sebuah kemuliaan. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang ke-15. Dan ini sedikit saya dalilnya ada cukup panjang saya baca, maksudnya beberapa dalil ya, tentang keutamaan mati syahid dan jihad. Walaupun sudah pernah kita sebutkan, tapi ada yang saya tambahkan beberapa poin. Karena inti penutupan hidupnya Abdullah bin Rawaha dengan jihad dan mati syahid di perang Mu'tah tadi, gitu kan? Maka kita sebutkan keutamaan yang pertama tentang berhubungan masalah orang yang mati syahid misalnya. Hadis Nabi SAW yang masyhur, tadammanallahu liman kharaja fi sabili, ini jihad dan mati syahid ya. Tadammanallahu liman kharaja fi sabili la yukhrijuhu illa jihadan fi sabili wa imanan bi, ya. Allah menjamin siapapun yang keluar di jalannya, dia tidak keluar kecuali untuk jihad di jalanku, kata Allah, dan karena keimanan kepadaku. Ya. Wa tasdikan bi rusuli, dan membenarkan ajaran para rasulku, fahuwa ala dhaminun an udkhilahul jannah, maka aku memberikan jaminan dia akan masuk surga. Au urji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin au ghanima. Atau kalau dia tidak masuk surga karena mati syahid, maka dia akan pulang ke rumahnya dengan membawa pahala yang besar atau membawa harta rampasan perang. Walladzi nafsu Muhammadun biyadi. Lalu Nabi SAW bersumpah demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya, ma min kalmin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati ka hayatihi hina kulima launuhu launu damin warihuhu misk. Tidak ada orang yang terluka atau tidak ada satu luka pun yang terluka di jalan Allah kecuali akan datang hari kiamat luka itu seperti pada saat dia terluka, sobekan pedangkah, kena tombakkah, kena pelurukah. Pada saat dia terluka, warnanya warna darah dan baunya lebih wangi daripada bau kasturi. Walladzi nafsu Muhammadun biyadi, dan demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya, laula ayyashukka 'alal muslimin maka attu khilafa sariyatin tagzu fi sabilillahi abada. Kalau aku tidak beratkan umat Islam, aku akan minta mereka untuk selalu mengikuti peperangan-peperangan di jalan Allah dan mereka tidak meninggalkan satu pun. Walakin la ahadun la ajidu sa'atan fa ahmilahum. Tapi ada di antara orang yang mau ikut jihad, maka aku tidak mampu membiayai mereka. Wala yajiduna sa'atan, mereka pun tidak punya kemampuan harta untuk bisa ikut, atau ada mungkin yang cacat fisik tidak bisa ikut tapi jiwanya ingin. Wa yashukku 'alaihim, dan ada yang jadi berat untuk pergi. Ayya takhallafu anni, tapi mereka sebenarnya tidak mau ya, tidak ikut dengan aku pada saat jihad. Walladzi nafsu Muhammadun biyadi, dan demi jiwa Muhammad dalam genggamannya, lawadittu anni agzu fi sabilillahi fa uqtal thumma agzu fa uqtal thumma agzu fa uqtal. Ketahuilah demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya, aku berharap pergi berperang di jalan Allah lalu aku dibunuh atau terbunuh, lalu aku berperang lagi dihidupkan, lalu aku terbunuh lagi, lalu aku berperang lagi dihidupkan lagi, lalu aku terbunuh lagi, 3 kali. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga dalam sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, ma yajidu syahidu min masil qatli illa kama yajidu ahadukum min masil qarsah. Ketahuilah, jadi kalau masih ada orang takut mati syahid, nanti musuh pakai pisau, nanti ini nanti itu, jawabannya ini. Kata Nabi SAW, tidak ada yang dirasakan oleh orang yang mati syahid dari apapun proses terbunuhnya dia, kecuali hanya seperti sakitnya cubitan. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, "Ma ahadukum yadkhulul jannata yajidu an yarji'a ila dunya." Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk, yang meninggal dunia, yang masuk surga masih berharap kembali ke dunia. "Walahu ma fil ardi min syai." Tapi dia tidak mau ingin dapat apapun dari dunia. "Illa syahid." Kecuali orang yang mati syahid. "Yatamanna an yarji'a ila dunya." Karena dia berharap kembali ke dunia, bukan kepada hartanya, istrinya, anaknya. "Fayuqtal ashra marrat." Dia berharap kembali ke dunia supaya dibunuh, proses ditusuknya itu, proses dipenggal kepalanya itu, proses dia kena peluru dan bom itu 10 kali. "Lima yara minal karamah." Karena dia lihat bagaimana besarnya pahala itu. Hanya sedikit saja, Nabi sudah jamin seperti cubitan saja, apapun itu, mau bom yang besar atau segala macam, tetap akan hanya seperti cubitan saja. Dan pada saat dia meninggal, terbukalah semua apa yang telah Allah janjikan buat dia. Dan dia berharap, satu-satunya orang yang mati berharap kembali cuma dia saja. Berharap kembali bukan untuk ikut perangnya, tapi berharap pada saat ditusuknya itu, proses matinya itu. Yang umumnya orang banyak takut tentunya. Kemudian hadis selanjutnya kata Nabi SAW, "Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain." Hadis sahih riwayat Muslim. Ketahuilah, terbunuhnya seseorang di jalan Allah akan membersihkan semua dosanya. Tidak terkecuali, kecil ataupun besar. Kecuali utangnya saja. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Arwahuhum fi jawfi tayrin khudr." Ketahuilah ruhnya orang-orang yang mati syahid itu berada di pelatuk burung yang berwarna hijau. "Laha kanadilu mu'allakatum bil arsh." Mereka, burung-burung ini punya sarang-sarang yang bergantung di arsy-Nya Allah. "Tasruhu minal jannati haitsu sya'at." Dan selalu burung itu terbang bersama ruh-ruh tersebut di surga kemana saja mereka mau. "Tsumma ta'wi ila tilkal kanadil." Kemudian kembali lagi ke sarang-sarang itu. "Fattala ilaihim rabbuhum ittila'an." Lalu Allah pun melihat mereka lalu bertanya pada mereka. "Faqal," sambil berkata, "Hal tashtahuna syai'a?" Apa kalian masih mau lagi yang lain? Jadi mereka sudah dapat semua fasilitas surga. Istananya, bidadarinya, pelayannya, bidadara, segala macam pakaian. Allah masih tanya, mau enggak? Secara rasional, kalau kita pikir-pikir, kalau ditanya mau enggak, kan kita bisa minta tambahan pelayan kah, tambahan istana kah, tambahan baju kah, tambahan apalah gitu kan. Ini Allah tanya, mau enggak lagi sesuatu yang lain? Kalau mereka berkata, karena besarnya nikmat pada saat itu, "Ayu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na." Apalagi yang kami mau ya Allah setelah kami bisa keliling surga semau kami seperti ini. "Fafa'ala dhalika bihim thalatha marrat." Maka Allah mengulangi kepada mereka 3 kali pertanyaan itu. "Falamma ra'u annahum lam yutraku min an yas'alu." Pada saat mereka melihat tidak ada jalan lain kecuali mereka harus minta. Ya, karena Allah terus desak mereka untuk minta. Ya, mintalah, mintalah sampai 3 kali. "Qalu," maka mereka berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, nuridu antarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra." Kalau memang kami harus minta ya Allah, kami minta agar Engkau mengembalikan ruh kami ke jasad kami, agar kami terbunuh lagi di jalanmu untuk yang kedua kalinya. "Falamma ra'a allaisa lahum haja turiku." Hadis sahih riwayat Muslim. Pada saat Allah melihat mereka tidak punya permintaan lain kecuali minta dikembalikan lagi di dunia supaya dibunuh lagi, dan itu tidak akan terjadi, maka Allah pun membiarkan mereka. Jadi teman-teman, subhanallah, dari hadis-hadis ini pelajaran pentingnya, ternyata yang selama ini yang syaitan buat kita was-was, takut kena tusuk, takut ini, takut itu, justru itu yang dikejar oleh orang mati syahid. Mereka di surga bukan minta lagi untuk dapat tambah istana, minta supaya kembali dunia untuk ditusuk itu. Proses itunya yang mereka cari. Kemudian hadis selanjutnya, juga hadis sahih kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Kita harus selalu menggurorakan dalam jiwa kita berharap mati syahid. Kata Nabi SAW, "Man talaba syahadata sidqan," atau sadikan, maaf. "Man talaba syahadata sadikan u'tiyaha walau lam tusibhu." Hadis sahih riwayat Muslim. Siapa yang meminta mati syahid jujur dari hatinya, betul-betul berharap satu waktu kalau Allah tutup hidupnya dengan mati syahid, di mana, kapan, Allahu alam. Dalam keadaan tenang kayak kita sekarang, dia tetap berharap Allah berikan itu. Maka mereka akan diberikan walaupun mereka tidak melakukan peperangan. Saya subhanallah ingin hubungkan hadis ini dengan kejadian yang terjadi di New Zealand beberapa waktu lalu. Ini negara termasuk negara yang terkenal paling aman di dunia. Ya. Subhanallah, terjadi Di orang-orang yang lagi dalam keadaan aman dan mau sholat Jumat. Saya pribadi waktu kemarin sempat khutbah Jumat di Makassar, saya membahasakan. Ini Allah pilih mereka. Allah pilih. Jadi orang-orang yang mati syahid itu teman-teman orang yang Allah pilih. Siapa yang paling jujur, itu yang Allah kasih. Sampai ulama mengatakan siapapun yang masuk di medan perang, ya selama dia belum niat untuk mati, Allah tidak matikan dia. Dan Allah hanya memilih. Dan selalu saja orang yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Di perang Uhud, di perang Badr, hanya 60 orang syuhada. Ya, padahal 314 orang. Di perang Uhud, 700 orang, hanya 70 orang saja. Gitu kan? Terus selanjutnya, semua peperangan-peperangan pasti lebih sedikit orang yang mati syahid. Karena memang membutuhkan ketulusan hati untuk menerima itu. Dan benar-benar membenarkan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Sampai seorang sahabat Nabi, namanya Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Memang belum kita bahas, mudah-mudahan ada bahasan kita di jilid setelahnya. Anas bin Nadhr yang pernah waktu di perang Uhud, dia lihat banyak muslimin sudah dikalahkan. Dia malah semangat, dia sempat bilang, ya Rasulullah, di Badr saya tidak hadir. Nanti kalau Allah adakan lagi peperangan dengan Quraisy, saya akan perlihatkan kepada Allah yang terbaik. Maka dia masuk ke medan perang, pada saat tinggal dia sendiri, yang lainnya sahabat sudah termakan dengan isu Quraisy yang mengatakan, bahwa Ibnu Qamiah, orang kafir Ibnu Qamiah mengatakan, Muhammad sudah saya bunuh. Umar bin Khattab pun mengatakan, saya meletakkan pedang saya di tanah. Lalu lewatlah Anas bin Nadhr. Saya sama Sa'ad bin Mu'ad lagi kendor nih. Dua-duanya sangat kuat imannya tapi kendor. Mendengar Rasulullah SAW mati. Lewatlah Anas, saya bertanya, Umar bilang, mau kemana hai Anas? Kata Sa'ad juga, mau kemana hai Anas? Dua-dua ini yang sahabat bertanya, orang yang sangat pemberani. Dia bilang, saya mencium bau surga ada di Uhud. Di musuh-musuh ini. Lalu kata Umar, bukankah Rasulullah telah terbunuh? Kata Anas, kalau betul terbunuh, berdirilah dan matilah bersamanya. Maka Umar bilang, tadinya kami kendor semangat. Lalu aku dengan Sa'ad, Sa'ad juga bin Mu'ad mengatakan, yang waktu mati arsnya Allah goncang. Dia mengatakan, kami pun berusaha mengejar Anas, tapi kami tidak bisa ya Rasulullah. Dan setelah perang Uhud, tidak ditemukan potongan badannya. Habis dicabit-cabit oleh musuh, dan hanya ditemukan potongan tangannya yang mengenal pun itu adalah saudari perempuannya. Jadi bagaimana mereka sangat yakin dengan janji Allah dan tidak peduli dengan jasad ya, yang memang Allah amanahkan. Karena tidak ada hubungannya antara jasad itu dengan kesakitan jasad itu dengan mati itu. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang lain. Man sa'ala Allah syahadata bisidq ballagahu Allah manazila syuhada wa in mata ala firashi. Siapapun yang memohon berulang-ulang kepada Allah dengan jujur agar Allah memberikan dia mati syahid, maka Allah akan berikan dia kedudukan mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Ini semua hadis ya sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 169, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal yahya'u inda rabbihim yurzakun. Janganlah kalian mengira orang yang terbunuh jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menekankan tentang masalah jihad ini dan bagaimana dia adalah sesuatu yang terbaik bagi kita dan Allah cinta dengan itu kalaupun ada kesempatannya, jadi jangan disia-siakan. Sebagaimana dalam surah Saf surah nomor 61 ayat 4, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annam bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dan mereka membentuk saf ya yang tersusun rapi. Juga di akhir surah Safnya, tiga ayat terakhir, ayat 10, ayat 11, ayat 12, atau sebelum terakhir ya, kalau tidak salah ini sampai 14 ayat, ayat 10, 11, 12 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhalladzina amanu, orang-orang beriman saja dipanggil, hai orang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, maukah aku tunjukkan, kata Allah, perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Itu ayat 10. Ayat 11-nya apa itu? Tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan beriman kepada risalah rasulnya Muhammad SAW, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, kalian berperang di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa kalian. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Itu ayat 11. Ayat 12, manfaatnya adalah yaghfir lakum dzunubakum, pasti Allah akan bersihkan semua dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu, dan pasti Allah akan masukkan kalian di istana-istana ya, surga yang penuh dengan air-air yang mengalir, sungai-sungai di bawahnya, wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan akan diberikan tempat-tempat tinggal yang mulia, yang bagus di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Sebagai penutup teman-teman sekalian, beberapa hadis yang akan kita sebutkan diantaranya adalah Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, amalan apakah yang pahalanya bisa sebanding dengan jihad? Sekarang kalau lagi tidak ada jihad, apa kira-kira amal yang bisa minimal sama dengan jihad? Kata Nabi SAW, kalian tidak bisa mendapatkannya. Tidak ada yang sama dengan jihad. Lalu sahabat bertanya lagi sampai 3 kali. Nabi SAW jawab yang sama. Lalu kemudian Nabi SAW menjawab setelah yang ketiga, ketahuilah, mathalul mujahidu fi sabilillah. Kenapa saya bilang tidak ada kata Nabi tadi yang menyamai pahalanya? Karena perumpamaan seorang mujahid yang keluar di jalan Allah. Kamathalis sa'imil qa'imil qanit. Perumpamaannya, semenjak dia keluar, seperti orang yang sedang mendirikan sholat, dalam keadaan puasa, dan dalam keadaan khusyuk. Konsentrasi. Full pahalanya. Hari itu dia puasa, hari itu dia sholat. Non-stop, begitu salam sholat lagi, begitu salam sholat lagi. Puasanya non-stop, terus berlanjut, hari itu, besok, terus. Dan semua dalam pahala yang sempurna. Perumpamaan mujahid, begitu dia keluar, terus dicatat seperti dia sholat, dia puasa, dia khusyuk tadi. Dikatakan, perumpamaan orang mujahid di jalan Allah seperti orang yang puasa, orang yang sholat, dan juga qanit. Dikatakan biayatillah. Ya, khusyuk konsentrasi merenungi ayat-ayat Allah. La yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji al-mujahid fi sabilillahi ta'ala. Hadis Bukhari. Dan dia tidak pernah berhenti dari puasanya, tidak pernah berhenti dari sholatnya. Dan itu terus dapat pahalanya sampai si mujahid pulang ke keluarganya. Atau dia pulang sampai si mujahid pulang dari jalan Allah tadi. Jadi mulai dia keluar sampai dia kembali. Ya, begitu terus pahalanya. Ada sebuah riwayat yang saya lupa sampaikan tentang Abdullah bin Rawaha. Saya kuatkan di sini teman-teman. Waktu Abdullah bin Rawaha mau keluar, pergi perang Mu'tah tadi, kebetulan waktu itu hari Jumat. Hari Jumat. Keluarlah pasukan di waktu duha. Nabi SAW lepaskan mereka. Rupanya Abdullah bin Rawaha ini tidak langsung keluar. Karena hari Jumat. Maka beliau bilang, saya usahakan untuk Jumat dulu bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. 1000 pahala, Nabi imami, dengar khutbah Nabi. Pasukan besar, 3000, lambat, nanti saya kejar. Maka dia akan lakukan itu. Begitu selesai khutbah, begitu selesai sholat Jumat, Nabi SAW salam, balik menghadap makmum, ada Abdullah bin Rawaha. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, bukankah saya utus kau tadi berperang? Kata dia, iya ya Rasulullah, saya baru mau jalan sekarang. Saya ingin menggabungkan semua keutamaan. Saya sholat Jumat dulu sama anda, dengarkan khutbah anda, baru saya kejar pasukan. Pasukan lambat. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, hai Abdullah, andai saja kau memiliki seluruh dunia dan isinya, lalu kau infakkan, belum bisa kau raih atau menyamai pahala mereka dari pagi sampai sekarang. Yang dari pagi tadi keluar sampai siang ini, itu enggak bisa kau dapat walaupun kau infakkan semua yang kau miliki. Maka Abdullah menangis, naik kudanya langsung segera lari menyusul pasukan. Ya, karena takutnya kehilangan pahala tersebut. Kemudian teman-teman, paling tidak kita harus mengetahui kalau ini bagian daripada agama kita. Dan Nabi SAW mengatakan, mengingatkan kita semua, di dalam hadis riwayat Muslim, man mata walam yagzu walam yuhaddith bihi nafsu mata ala syu'bati min nifaq. Siapa yang meninggal dunia belum pernah berperang dan tidak pernah mengajak dirinya kalau dibutuhkan dia akan siap untuk itu, maka dia mati dari salah satu cabang kemunafikan. Jadi paling tidak memang kita tidak buat kekacauan, tidak boleh kekacauan dalam Islam. Tapi kapan Islam membutuhkan, ya, dan memang ada jihad itu yang normal, kayak teman-teman kita di Palestina, kasus orang-orang di Myanmar, lalu kemudian dia membela dirinya, maka itu adalah orang yang ya harus dia lakukan, tidak boleh dia melarikan diri. Maka itu kalau dia lari dari kenyataan itu, dia seperti mati dalam keadaan munafik. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Daud dan juga riwayat Ibnu Majah, man lam yagzu au yujahiz gazian au yukhallifa gazian fi ahlihi bi khair. Siapa yang tidak pernah berperang, tidak pernah mempersiapkan pasukan, ikut menyumbang dengan harta misalnya, tidak pernah mengurus keluarganya mujahid yang ditinggal, dia kasih makanan, minuman, segala istri dan anak-anaknya, asabahullahu bilqari'ah qabla yaumil qiyamah. Allah pasti akan datangkan cobaan yang berat buat dia sebelum hari kiamat. Ya. Jadi orang harus peduli, minimal sekarang teman-teman antum harus doakan selalu teman-teman di Palestina, teman-teman di Myanmar, teman-teman di Yaman. Makanya di penutupan ceramah kita selalu kita ucapkan itu. Tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman. Karena minimal kita ikut dengan doa kita. Ya, harus bisa. Karena kalau tidak sama sekali di sini diancam dengan hukuman malah, karena seperti tidak peduli dengan agama Allah. Juga dalam sabda Nabi SAW, dalam hadis Hakim, ada kepada seorang sahabat mau masuk surga, Nabi bilang, la sadaqa wala jihad, kau enggak sedekah, kau enggak jihad, fabima tadkhul jannah, bagaimana kau bisa masuk surga? Kata ulama hadis, dua hal ini yang paling banyak membawa orang masuk surga, jihadnya dan sedekahnya. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan An-Nasa'i, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangi orang-orang musyrik itu, baik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, atau dengan lisan kalian. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad gaza. Siapa yang membuat persiapan untuk jihad, orang mau perang, dia pergi sumbang segala macam, dia kasih apa saja, maka dia seperti orang yang berperang. وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِنَا بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَى. Dan siapa yang membiayai keluarga mujahid yang sedang pergi jihad, maka dia juga dihitung seperti orang yang sudah ikut berperang. Ya. Yani semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang peduli dengan agamanya insyaAllah. Baik, begitu saja. Semoga saja bermanfaat apa yang kita bahas hari ini, dan terima kasih sebagian besar ikhwah masih banyak yang mau menunggu untuk melanjutkan materi kita. Semoga ini menjadi pahala tambahan insyaAllah di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Dan juga kita akan bertemu insyaAllah pada pertemuan akan datang biiznillah, tapi itu mungkin sudah masuk Ramadan, di serial selanjutnya tentang Abu Dujana radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, serial setelahnya. Dan insyaAllah akan kita berikan juga informasinya di medsos yang sudah ada, di Instagram, di Facebook, ya di YouTube, semua masalah ini. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majlis kita diberkahi olehnya dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, tidak terkecuali yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti, diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, tidak terkecuali, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, semua diganti oleh Allah SWT menjadi pahala yang sempurna. Dan selalu kita doakan negeri tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan diangkat perselisihan di antara mereka, dan Allah karuniakan kita pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Dan tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di China yang sekarang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah yang maha perkasa dan maha pemurah, yang sedang melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar, agar menyatukan kita semua dari masjid ini, di majlis ini, dan juga yang mengikuti secara live ataupun mengulang-ulanginya di surga Firdaus tanpa hisab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.